الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke 22 dari penjelasan kitab Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya karya Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita telah menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli serta sebab-sebab pengharaman suatu transaksi jual beli. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga dari Kitabul Bay' ini, rincian beberapa jual beli yang diharamkan. Asy-Syaukani akan menyebutkan sejumlah jual beli yang diharamkan. Yang pertama, kata beliau, wala yajuzu bai'ul khamri, dan tidak diperbolehkan untuk menjual khamar. Iya. Yang pertama. Yang kedua, wal maitah, dan tidak diperbolehkan menjual bangkai. Wal al khinzir, dan tidak diperbolehkan menjual al khinzir, menjual babi. Wal asnam, dan tidak diperbolehkan menjual patung. Ini empat larangan, menjual patung atau berhala. Ini empat larangan, semuanya diterangkan haramnya di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inna allaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar, menjual khamar, menjual bangkai, menjual babi, dan menjual al-asnam, berhala. Ya. Al-khamar dilarang dijual karena apa? Karena dia adalah haram. Hal yang diharamkan. Dan bangkai dilarang juga karena apa? Dia adalah hal yang haram dan juga apa? Najis. Al-khinzir diharamkan karena dia haram. Ya. Untuk dimakan. Dan berhala diharamkan karena dia adalah hal yang diharamkan dari banyak sudut. Dan berhala yang dimaksud di sini suatu yang berwujud berhala. Andai kata sebuah patung misalnya sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil, maka menjual kerikilnya tidak ada masalah, sebab dia bukan apa? Bukan lagi berhala. Kemudian kata Syaukani berikutnya, wal kalb, menjual apa? Anjing. Wasinnaur, ya. Dan sinnaur adalah apa? Kucing. Ya. Dan pelarangan tentang hal ini, tentang menjual anjing, itu ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga apa? Harga anjing. Ya, demikian pula di dalam hadits Abu Juhaifah riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini tentang anjing. Adapun kucing disebutkan dalam hadits Jabir riwayat Muslim dan selainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalbi wassinnaur. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga anjing dan harga kucing. Ya. Baik. Tentang masalah kucing ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia diharamkan untuk dijual atau tidak? Ya. Dan penyebutan pengharaman di dalam hadis bagi para ulama yang membolehkan, mereka menganggap bahwa ini kalau kucing tersebut adalah hal yang tidak membawa manfaat. Adapun kalau ada manfaatnya dia di rumah, ya, mengusir tikus-tikus yang mengganggu atau hewan-hewan yang mengganggu, dia terlatih menjaga di rumah, maka tidak ada masalah untuk dijual, sebab terpenuhi padanya syarat-syarat apa? Jual beli. Dan ini pandangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam hal ini. Ya. Jelas ya? Kemudian tentang apa? Anjing. Anjing tidak boleh untuk dijual. Walaupun anjing itu adalah anjing yang terlatih. Ya, sebab penegasan pengharamannya itu diterangkan dalam sejumlah hadis. Nabi mengharamkan harganya. Ya. Maka ini berlaku untuk seluruh jenis anjing, dia terlatih maupun apa? Tidak terlatih. Adapun riwayat di dalam Sunan An-Nasai yang ada tambahan, Nabi melarang dari tsamanil kalb illa kalba saudin, illa kalba saidin. Nabi melarang dari harga anjing kecuali anjing apa pemburu. Ya, tambahan kecuali anjing pemburu ini adalah hadis yang mungkar menurut Imam An-Nasai, dan beliau sendiri setelah meriwayatkannya beliau menghukumi bahwa hadis itu adalah hadis yang mungkar. Jelas ya? Maka yang benarnya bahwa tidak boleh menjual anjing walaupun itu adalah anjing apa? Buruan atau anjing pemburu. Kemudian berikutnya, ya, kata Syaukani rahimahullah, waddam, dan tidak boleh menjual darah. Ya. Di dalam hadis Abu Juhayfa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama thaman ad-dam. Beliau mengharamkan harga dari darah. Iya. Mengharamkan harga dari darah. Dan darah ini termasuk hal yang diharamkan untuk dimakan. Maka untuk dijual pun tidak diperbolehkan. Demikian pula orang yang melakukan donor darah, ini semena dengannya. Dia hanya diizinkan untuk memberikan donor darah kalau ada maslahat. Adapun dia menjualnya, ini tidak diperbolehkan. Iya. Jelas ya? Dan harus dipahami hal-hal yang seperti ini. Nah, sebab kaitannya darah itu kaitannya dengan tubuh, dan tubuh itu bukan miliknya. Ya. Karena itu apa yang berkembang sekarang ini, ada yang apa namanya penawaran-penawaran siapa yang ingin menjual ginjalnya, ya, siapa yang menjual ini dan itunya, bahkan sudah ada lembaga resmi khusus untuk menampung siapa yang ingin menjual. Ya. Ini dari hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Sebab dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Jelas ya? Itu adalah apa? Jasad dari manusia. Ini manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh dirubah. Ya, maka tatkala dia menjualnya, maka dia tergolong kepada menjual sesuatu yang bukan di dalam kepemilikannya. Kemudian dikatakan di sini oleh Syaukani, wa asbil fahl. Ya. Asbil fahl artinya apa tadi? Ya, air pejantan. Ya, kalau ada hewan pejantan dia punya keistimewaan, maka tidak boleh dijual airnya. Ya. Tidak boleh misalnya dibawakan hewan betina, anggaplah misalnya kuda, dibawakan kuda jantan, dijual airnya, didatangkan kuda betina, kemudian ya dibiarkan ia menggauli kuda betina tersebut, ya lalu si pemilik kuda betina membayar akan hal tersebut. Ini yang dilarang. Larangannya dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an asbil fahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari asbil fahl, dan semena dengannya hadis Jabir riwayat Muslim. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, berikutnya wa kulli haram, dan menjual setiap yang diharamkan. Iya. Menjual setiap yang diharamkan. Dan ini kaidah umum dalam hadis Jabir tentang orang-orang Yahudi. Rasulullah bersabda, qatalallahu al-yahud, innallaha lamma harrama alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu. Iya. Qatalallahu al-yahud, semoga Allah memerangi orang Yahud atau membunuh orang Yahud. Sungguhnya Allah tatkala mengharamkan atas mereka syuhum dari lemak-lemak dari apa namanya binatang itu yang telah disebutkan sebelumnya, maka mereka jamaluhu, ya, mereka menyamak binatang tersebut, lalu mereka menjualnya, fa'akalu tsamanah, lalu mereka memakan harganya, lalu mereka memakan harganya. Nah, baik, dari hadis ini dijadikan dalil untuk kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, inna Allah atau kullu ma harramahullahu, ya, atau ada dalam sebagian hadis yang lain, inna Allah idha harrama ala qawmin akla syain harrama alaihim samana. Sungguhnya Allah kalau mengharamkan atas satu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan atas mereka harganya. Ya, ini dengan konteks seperti ini ada dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jelas ya? Jadi setiap yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan, maka haram pula untuk dijual. Haram pula untuk apa? Dijual. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fadlil ma. Di sini wa fadl ya, wa fadlil ma, dan kelebihan air. Ya, kelebihan air. Ini adalah larangannya dalam hadis Jabir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fadlil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual apa? Kelebihan air. Ya. Dan ada tiga apa hal yang manusia bersyirikat dengan di dalamnya, ya, yang tidak bisa dijual kalau ada kelebihan padanya, atau itu adalah hal yang bukan milik pribadinya, ya, itu adalah air, api dan apa, rumput. Kemudian berikutnya kata beliau, wa ma fihi gharar, dan setiap yang ada gharar di dalamnya. Ya, ini kaidah umum ya. Semua yang ada gharar di dalamnya. Dan ini telah kita terangkan tadi di pertemuan sebelumnya tentang sebab-sebab pengharaman suatu transaksi jual beli. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai' al-gharar. Jual beli dengan bentuk al-gharar. Al-gharar itu ketidakjelasan. Al-gharar adalah apa? Ketidakjelasan. Iya. Sesuatu yang tidak dijelas, maka itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai gharar. Iya. Dan para ulama memaafkan dari al-gharar ini sesuatu yang manusia tidak bisa lepas darinya. sesuatu yang dia tidak bisa lepas darinya. Jelas ya? Misalnya dia beli mobil bekas, dia periksa mobilnya, dianggap semuanya sudah baik. Kalau ada rusak sedikit, ya, maka itu sudah dianggap apa? Goror yang dimaafkan. Jelas? Sama dengan orang yang beli rumah. Dia beli rumah, dia lihat pondasinya. Hah? Dia tidak lihat pondasinya. Dia tidak tahu pondasinya apa? Kuat atau tidak? Kan begitu? Maka ini dari gharar, tapi hal yang manusia tidak bisa lepas darinya, itu dimaafkan. Jelas ya? Iya. Jadi ada yang di seperti itu bentuknya dimaafkan. Kalau tidak asalnya jual beli dengan cara al-gharar, itu adalah hal yang di apa? Hal yang diharamkan sebagaimana di dalam hadis yang telah kita sebutkan. Dan di sini Asy-Syaukani memberi beberapa contoh jual beli yang diharamkan karena gharar. Kata beliau, kasamak fil ma, seperti dia menjual ikan di dalam apa? Di dalam air. Iya. Seperti dia menjual ikan di mana? Di dalam air. Dia berkata misalnya sama orang, saya jual ikan-ikan yang berada dalam air itu kepadamu. Iya. Jelas? Ini gharar sebab tidak jelas. Dan juga ya, kalau dikatakan ikan-ikan, ya kalau misalnya dia tunjuk ke kolam, saya jual ikan-ikan ini seluruhnya kepadamu. Ya. Jelas? Ikan-ikan seluruhnya kepadamu, dan orang itu bisa apa namanya memperkirakan berapa jumlah ikannya, itu lain lagi masalahnya. Tapi ini contoh yang dimaksudkan, ada air, ada sungai, atau ya, suatu yang sangat luas, tiba-tiba dia katakan ikan yang ada di dalam sungai ini saya jual kepadamu. Ya. Jelas ya? Ya. Atau dia tunjuk sungainya. Misalnya seperempat dari sungai ini, semua ikan yang ada di seperempat ini adalah saya jual kepadamu. Ya, mungkin saja ada ikan, mungkin apa? Tidak ada ikan. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, wahabalil habalah. Ini telah kita terangkan ya tadi, habalil habalah. Ini pelarangannya dalam hadis Ibnu Umar. Iya. Apa? Riwayat Muslim, dan juga datang di dalam sebagian riwayat diterangkan bahwa bagaimana bentuk habalil habala ini. Jadi disebutkan bahwa ahlul jahiliyah mereka apa transaksi menjual daging unta ini sampai habalil habala. Ya, dan diterangkan habalil habala yaitu unta dia melahirkan apa yang ada di dalam perutnya. Kemudian apa yang di dalam perutnya ini lagi, itu yang di apa? Itu yang di ambil akad dengannya. Ya. Jadi dia sudah lakukan transaksi sampai menjual anak dari anak yang ada di dalam apa? Perut unta itu. Ya. Jelasnya, dan ini gharar yang sangat nampak. Ya. Tidak diketahui apakah hewan ini akan lahir. Ya, kemudian kalau dia lahir, ya mungkin dia jantan, mungkin apa? Mungkin dia betina. Ya. Walaupun dia betina, ya mungkin dia mandul, mungkin tidak. Kan begitu. Ini semuanya adalah gharar, kita tidak ada jelasan karena itu dilarang. Kemudian kata beliau, wal munabadah wal mulamasah. Nah, ini dua hal yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al mulamasah dan al munabadah fil bait. Al-mulamasah itu dia menyentuh pakaian, dia menyentuh kain ya tanpa dia lihat. Misalnya dia lihat baju banyak ya, siang atau malam ya. Kain apa saja yang kau pegang dari toko ini, maka engkau wajib membelinya dengan harga yang tertulis misalnya. Atau engkau wajib membelinya dengan harga 10 ribu. Ya. Jelas ya? Maka ini ketidakjelasan. Dia ketika memegangnya, mungkin kain tersebut adalah kain yang sesuai dengan harga berapa, 10 ribu, dan mungkin dia lebih murah. Ya. Jelas ya? Kemudian berikutnya al-munabadah. Al-munabadah itu seorang penjual dia lempar ya baju kepada orang yang membeli, dia katakan, ya baju apa saja yang saya lempar kepadamu, maka kamu wajib untuk apa? Membelinya. Ya. Jadi orang ini ambil baju kemudian dia lempar. Ya. apa saja yang dilempar kepadanya wajib dia apa? Dia beli. Ya. Kalau sampai kepadanya sesuatu, maka mungkin dia suka sesuatu itu, mungkin cocok, mungkin tidak cocok. Maka ini adalah bentuk gharar. Kemudian disebutkan di sini beberapa contoh lain dari gharar. Kemudian kata beliau, wa ma fi dhir'. Dan dia menjual susu yang masih ada di mana? Ya. Di dalam apa? Tete-tete binatang. Jadi susunya sudah dijual. Ya. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang apa? Dilarang. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari syirama fi butuni al-an'am. Ya, membeli apa yang ada di dalam perut-perut hewan. Kemudian ya, juga beliau melarang dari budak yang lari, dan melarang dari membeli kambing apa membeli ghanimah sampai dibagi. Ya. Dan Syaukani menerangkan bahwa larangan di dalam membeli apa yang ada di perut hewan itu mencakup di dalamnya larangan membeli apa yang ada di susu-susunya. Iya. Air yang berada di susunya itu belum apa enggak boleh untuk dibeli. Baik. Jadi ini dalam satu konteks semua disebutkan ya, ma fi dir wal abdil abiq wal maghanim hatta taqsam. Ini semuanya dalam satu dalil. Apa yang ada dalam air dalam susu apa hewan, kemudian budak yang lari, ini juga gharar. Dikatakan kepada orang, saya jual budakku yang lari. Ya. Budaknya mungkin dia dapat, mungkin dia tidak dapat. Kemudian dia menjual ghanimah. Ya. Misalnya ada ghanimah misalnya sudah terkumpul, maka seorang pasti dapat jatah di situ. Dia berkata, saya jual ya, apa yang saya dapatkan nanti dengan harga sekian kepadamu. Dia belum tahu berapa ghanimah yang akan dia dapatkan. Maka ini gharar. Tidak boleh dia menjualnya sampai ghanimahnya dibagi. Kalau dibagi baru apa? Baru jelas tidak ada gharar lagi. Karena itu baru boleh terjadi transaksi. Kemudian kata beliau, wasamaru hatta yasluha. Dan tidak boleh menjual ya apa astamar, tidak boleh dia menjual buah sampai betul-betul nampak ya baiknya buah tersebut. Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, naha an bai' thimar hatta yabdua salahuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari menjual astimar, buah-buahan, sampai nampak salahnya, nampak baiknya. Naha al-ba'i wal-mukta'. Nabi melarang orang yang menjual dan orang yang membeli. Ya, jadi kalau ada buah di pohon, tidak boleh dibeli sampai nampak dia akan pasti dipanen. Sudah nampak buahnya. Kalau misalnya dia buah matang dengan menguning, maka nanti kalau sudah mulai akan menguning dia apa? Dibeli. Ya, kalau misalnya dia padi, nanti kalau sudah mulai kelihatan berisi, baru boleh dia apa? Ya, dibeli. Ya, demikian. Jelas ya? Ini pun ada ketentuan-ketentuan, misalnya kalau dalam saya sebut padi tadi ya, kelanjur saya sebutkan, ada ketentuan di dalam masalah yang lain. Ya, baik. Jadi kalau misalnya korma, kalau dia masih bunga, tidak boleh dia katakan saya beli korma ini dengan harga sekian, dia masih berbunga. Jelas ya? Maka harus apa? Harus nampak dia dipanen, bisa dipanen baru dibeli. Baik. Kemudian kata beliau, wasawfu wasuf fil dhahr. Demikian pula tidak boleh membeli apa? Suf. Ya. Membeli suf yang masih berada di punggung, dia membeli bulu yang masih berada di punggung hewan. Ya. Jadi beli misalnya bulu domba masih melekat di dombanya. Ya. Dia lihat 10 domba, dia kata, ini domba-domba saya, kamu beli bulunya semuanya dengan harga sekian. Masih berada di mana? Di dombanya. Ini tidak diperbolehkan, sebab di dalamnya ada apa? Ada gharar. Iya, di dalamnya ada gharar. Nah, tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Tapi hadis ini apa? Perlu diperiksa lagi sanadnya. Syaukani ada menyebutkan seorang rawi di situ. Ya. Andai kata hadis ini tidak syah atau andai kata tidak ada hadis ini, itu tetap terlarang. Maksud dalam kaidah umum tentang larangan apa? Tentang larangan al-gharar. Ya. Demikian pula wasaman fil laban. Ya, dia menjual saman yang berada di dalam apa? Susu. Dia menjual lemak yang berada di dalam susu. Misalnya dia sudah pernah bersusu apa? Susu sapi. Kemudian dia katakan lemak yang ada di dalam susu ini saya jual dengan sekian. Padahal belum menjadi apa? Menjadi minyak lemak. Belum menjadi minyak lemak. Ya, saman itu minyak lemak ya. Baik. Kemudian di antara jual beli yang terlarang juga, bentuk jual beli yang terlarang, kata beliau wal muhaqalah. Ya. Ini wal muhaqalah, wal muzabanah, wal muawamah, wal mukhabarah. Ini empat sekaligus. Semuanya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari, dan sebagian yang lainnya itu diterangkan dalam hadis Jabir, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi melarang dari dalam hadis Anas, Nabi melarang dari al-muhaqalah. Ya. Melarang dari al-muhaqalah. Nah. Al-muhaqalah itu ya, dia menjual tanaman ya dengan di kilo atau ditakar dia ganti dengan makanan yang sudah siap. Ya, jelas ya? Maka ini tidak diperbolehkan karena jelas bentuk apa? Bentuk jahalah dan gharar di dalamnya. Ya. Makanannya aja 1 kilo, misalnya apa berasnya 1 kilo. Ya, dia jual dengan makanan yang sudah jadi. Dia ganti dengan makanan yang sudah jadi. Berapa makanan yang sudah jadi ini? Dan nampak apa? Ya. Harganya, kesamaannya. Maka ini adalah gharar, tidak diperbolehkan. Demikian pula Nabi melarang dari al-mukhadarah. Ya. Al-mukhadarah adalah menjual buah yang masih hijau sebelum nampak dia matangnya. Kemudian al-munabadah. Ini masih dalam hadis Anas ya, dilarang dari al-munabadah. Al-munabadah sudah kita terangkan. Apa al-munabadah tadi? Hah? Seorang penjual kalau dia melempar baju maka apa? Harus dibeli tanpa dilihat dan tanpa diperiksa. Wal mulamasah, ini juga sudah diterangkan ya. Wal muzabanah. Al muzabanah dia menjual korma. Ya, dia menjual korma yang berada di pohon. Ya. Dengan korma yang berada di pohon dia jual dengan korma yang sudah siap di darat dengan di kilo. Ya. Dengan sudah apa? Sudah ditimbang atau ditakar. Jadi kormanya masih ada di pohon. Dikatakan ini satu pohon korma kamu, ya, saya tukar dengan misalnya 20 kilo korma ini. Maka ini hukumnya apa? Tidak diperbolehkan. Ya, dan khusus untuk korma ditukar dengan korma ini, akan datang nanti pembahasan rotop ditukar dengan korma. Ini adalah pembahasan al-ara ya. Akan datang insya Allah pembahasannya di bab riba. Akan disinggung di situ. Ya, diperkecualikan dari muzabanah adalah apa? Al-ara ya. Kemudian berikutnya, baik, jadi sudah nampak dari sini ya, al-muhaqalah, al-muzabanah, al-muawamah, sisa al-muawamah. Ya, al-muawamah ini diterangkan dalam hadis Jabir, yang Nabi melarang dari al-muhaqalah, muhaqalah sudah, al-muzabanah, dan al-muawamah. Al-muawamah adalah dia menjual, ya, buah dari pohon korma bentuk lebih dari 1 tahun dalam 1 akad. Ya, dia katakan bahwa korma ini saya jual kepadamu selama 3 tahun dengan harga sekian. Jelas ya, ini jelas padanya gharar. Ya, tahun ini sudah dipanen, tahun depannya mungkin beruah, mungkin dia kena hama, mungkin apa, ya mungkin ada hal-hal yang mungkin buahnya banyak, mungkin sedikit. Ya, yang jelas tidak jelas dan ada jahala di dalamnya. Iya. Ini semua adalah bentuk gharar yang apa? Diharamkan. Setelah itu beliau masuk menjelaskan tentang al-urbun. Kata beliau wal-urbun. Ini diantara jual beli yang diharamkan menurut apa? Imam Syaukani. Di Imam Syaukani. Iya. Mengharamkan bayi al-urbun ini. Beliau berdasarkan dengan sebuah hadith. Di dalam hadith ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Abu Daud. Ya. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ul urbun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'ul urbun. Tapi hadisnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Jelas ya? Dari riwayat yang lain mursal. Al-urbun ya. Itu adalah panjar. Jadi seorang ya apa dia DP ya, DP. Kalau seorang beli misalnya, dia beli motor misalnya. Dia katakan saya apa berikan panjar 1 juta. Kalau dia bayar pada waktunya, ya maka dia sisa tambah apa 1 juta sudah dihitung dari harga. Misalnya harga motornya berapa? 10 juta. Dia panjar berapa? 1 juta. Ini urbun namanya. Dia panjar 1 juta urbun. Ya. Kalau dia jadi beli, sisa dia tambah berapa? 9 juta. Kalau sampai di temponya dia tidak beli atau dia tinggalkan, maka yang 1 juta ini tidak bisa dia ambil lagi. Ini urbun. Jelas ya? Dan ini menurut Imam Syaukani adalah hal yang apa? Hal yang dilarang. Nah, dan ini salah satu pendapat dari dua pendapat ulama di dalam masalah ini. Ya, pendapat yang kedua bahwa jual beli dengan cara al-urbun adalah boleh. Sebab tidak ada dalil yang melarang. Haditsnya ini lemah. Ya. Dan adanya si pembeli memberi DP, kemudian setelah itu apa? Ya, setelah itu tidak kembali lagi, begitu dia mundur, maka ini ada kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Dari pihak si penjual, dia sudah merelakan barangnya dia tahan, tidak diberikan kepada apa? Tidak diberikan kepada pembelian lain. Maka dia sudah rugi dari sisi ini. Kerugiannya ini ketika dikasih dengan DP, maka itu bisa apa? Bisa seimbang. Bisa seimbang. Dan asalnya adalah jual beli adalah halal asalnya. Allah berfirman wa ahallallahu al-bay. Jelas ya? Sepanjang tiada dalil yang menunjukkan haramnya, maka itu insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, dan ada fatwa dari Majma' Fiqih Islami tentang masalah bai'ul urbun ini dan mereka membolehkannya. Kelihatannya lebih tepat insyaallah taala. Kemudian kata Syaukani rahimahullah wal asir ila may yattakhiduhu khamran. Demikian pula asir. Ya. Dia menjual sari buah untuk siapa yang menjadikannya sebagai khamar. Itu dijadikan sebagai khamar. Khamar itu adalah apa yang memabukkan. Apa yang memabukkan. Dan ini tidak diperbolehkan. Sebab di dalam hadis apa yang diriwayatkan atau hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, disebutkan oleh Anas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dalam khamar ini 10 orang yang dilaknat. Yang pertama asiraha. Yang pertama adalah apa? Orang yang memerahnya. Wa mu'tasiraha. Yang kedua adalah orang yang minta untuk diperahkan untuknya atau mengambil perahan tersebut. Iya. Wa syaribaha. Dan orang yang meminumnya. Wa hamilaha. Kemudian yang keempat yang dilaknat adalah orang yang membawanya, menyandangnya. Wal mahmulata ilaihi. Yang kelima yang dilaknat adalah siapa yang dibawakan kepadanya. Yang keenam wasaqiyaha, orang yang memberi minum dengannya. Yang ketujuh wabai'aha, orang yang menjualnya. Yang kedelapan waakila tamaniha, yang memakan harganya. Yang kesembilan wal mushtariyalaha, ya, siapa yang dibelikan untuknya. Kemudian yang ke 10 wal mushtaratu lahu, yang diberikan baginya. Ini 10 perkara, 10 golongan yang semuanya terkait dengan khamar, semuanya mendapat laknat, menunjukkan di haramnya. Dan salah satunya adalah orang yang asiruha. Asiruha artinya dia memerahnya, menjadikannya sebagai sari buah, kemudian dirubah menjadi apa? Menjadi khamar. Ya, baik. Dan masuk dalam kaidah umum, ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, kemudian kata beliau wal kali bil kali, dan dia menjual al kali bil kali. Ya. Al kali bil kali ini artinya dia menjual hutan dengan hutang. Sesuatu yang tidak ada dijual dengan sesuatu yang apa? Tidak ada. Iya. Jelas ya? Maka ini adalah hal yang dilarang. Nah, hadis yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis yang apa namanya? Ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya. Tapi bisa diambil dari mana-mana umum tentang tidak bolehnya gharar. Kemudian transaksi itu apa namanya? Kalau dia kemudian kalimat kali bil kali ini dilihat kalau dia barang ribawi maka dia harus saling kontan. Ya. Tidak boleh diundur, harus saling kontan. Ya. Maka ini adalah hal yang terlarang. Baik. Kemudian berikutnya wa mashtarahu qabla al-qabd. Berikutnya apa yang dia jual, apa yang dia beli sebelum dia pegang. Jadi kalau ada yang menjual sesuatu yang dia beli tapi yang dia beli belum dia pegang, maka ini adalah hal yang apa? Tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Jabir riwayat Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'ata ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyahu." Kalau kamu menjual makanan, ya, maka apabila kamu telah membeli makanan, jangan kamu jual makanan itu sampai kamu memegangnya. Ya. Jelas ya? Sampai kamu memegangnya. Jadi kalau dia sudah beli tapi belum dia pegang, maka ini belum boleh untuk dia apa? Dijual. Baik. Berikutnya wat'am hatta yajriya fihi as-sa'an. Dan menjual makanan sampai berjalan padanya 2 sa'. Itu tambah hari situ ya, dicetakan kita kurang. Nah. Ya pakai ha ya. Diperbaiki ya. Hatta ya jariya. Di situ fi saja tertulis. Tambah ha. Fihi as-sa'an. Adalah makanan sampai. Ya makanan ini diukur dengan 2 sa'. Nah. Diukur dengan apa? 2 sa'. Ya. Jadi hadis yang dipakai oleh penulis di sini. Ya. Itu adalah hadis di mana hadisnya dari Utsman dari riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari. Al-Bukhari mengeluarkannya secara ta'liqan, muallaq. Ya, dan muallaqnya Bukhari mengeluarkannya dengan muallaq di sigat at-tamrid. Dengan sigat apa? Sigat at-tamrid. Ya, idza tabta faktal wa idza bi'ta fakil. Kalau kamu membeli maka mintalah supaya ditakar. Dan kalau kamu menjual, maka timbanglah sebelumnya. Juallah sebelumnya. Jelas ya? Nah, Syukari memandang seluruh riwayat-riwayat ini bisa dikuatkan. Bisa dikuatkan. Jelas ya? Andai kata hadisnya ini sahih, maka maknanya ya adalah hal yang benar. Bahwa seorang memperjelas apa yang dia beli. Ya, seorang memperjelas apa yang dia apa? Dia beli. Ya, kalau dia beli misalnya 1 kilo, maka kalau dia ingin jual kepada orang lain, dia perjelas bahwa itu apa? 1 kilo. Dan kalau dia sudah sangat percaya kepada orang yang dia tempat membelinya, ya. Atau di barang itu dari kebiasaan ada jaminan, maka itu insyaallah taala tidak ada masalah. Sebab asalnya yang diinginkan semua syarat jual beli terpenuhi di sini. Jelas ya? Terpenuhi. Maka sepanjang semua syarat jual beli terpenuhi, asalnya dia adalah apa? Adalah halal. Wa ahallallahu al-bay'. Maka ini kaidah umum. Kalaupun ada di dalam hadis, andai kata hadisnya syah, maka makna hadis itu dibawa kepada hal itu. Jadi diukur dengan dua sok kalau memang ada hal yang harus diperjelas. Ada hal yang harus diperjelas. Ya, maksudnya diukur dengan dua timbangan kalau memang ada hal yang harus diperjelas. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yasihhu al-istithna fil bait illa idza kana ma'luman wa minhu istithna wa dhahr al-mabi'. Dan tidak syah memberikan perkecualian di dalam transaksi jual beli. Ya. Kecuali kalau hal yang dimaklumi. Nah, asalnya tidak syah memberi perkecualian sebab di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ambai dunya. Dunya itu dia memperkecualikan, memberikan istitsna. Tapi Asy-Syaukani memberikan tambahan bahwa kalau perkecualiannya dimaklumi, maka itu tidak ada masalah. Ya. Kalau misalnya ada yang berkata saya jual ya, kebun saya ini kecuali 5 pohon, makanya tidak diperbolehkan. Sebab pohonnya yang mana? Tidak tahu yang mana pohonnya. Jelas ya? Maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia adalah hal yang jelas, maka ini diperbolehkan berdasarkan hadis Jabir. Ya, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apa membeli kendaraan Jabir, membeli unta Jabir, maka Jabir menjualnya dengan mempersyaratkan, ya, dengan syaratnya apa? Ya, beliau mempersyaratkan agar supaya dia pakai kemana? Ke kota Madinah. Ya, nanti di Madinah baru dia apa? Dia berikan. Maka di sini, maka setelah sampai ke Madinah barulah Jabir menjualnya. Jelas ya? Jadi akad belum terjadi. Nanti setelah sampai di Madinah baru apa? Jabir menjual. Ya, baru dia setujui. Maka perkecualian yang seperti ini tidak ada masalah. Kalau diperkecualikan sesuatu yang apa? Sesuatu yang maklum. Sesuatu yang maklum. Iya. Baik. Ya, kalau diperkecualikan sesuatu yang maklum, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Jelas contohnya ya, dari hadis Jabir ini. Jadi Jabir menjual ontanya kepada Nabi, tapi dia mensyaratkan apa? Dia dibawa kemana? Ke Madinah. Ya. Nanti di Madinah baru diserahkan ontanya. Ini dalam kisah, setelah itu Jabir datang kepada Nabi, diserahkan ontanya. Ya. Kemudian Nabi SAW kembalikan onta itu, dan uang yang beliau telah bayar, beliau peruntukkan untuk Jabir. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa minhu istithna'u dhahril mabi'. Di antaranya yang diperkecualikan adalah memperkecualikan punggung yang dijual. Maksudnya itu, kalau kendaraan yang dijual boleh di apa? Boleh ditunggangi. Ya, dia memperkecualikan itu. Ya, dia tunggangi sampai tertentu, hal yang jelas dengan hal yang jelas sampai mana, sampai dari mana sampai mana itu jelas. Ya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wala yajuzu at-tafriqu bainal maharim. Dan tidak boleh memisahkan antara mahram. Ya, maksudnya di sini ini berkaitan dengan menjual budak. Ya, kalau ada budak, ya, ibu dan anaknya, maka tidak boleh. Ya, ibunya dipisah dengan apa? Anaknya kalau dijual, misalnya dijual ibunya saja, anaknya tidak. Maka hendaknya dijual bersamaan. Jelas ya? Dijual bersamaan. Ya. Ini ada hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaukani rahimahullah, dan sebagian dari hadis ini disahihkan oleh apa sebagian para ulama di masa ini. Nah, seperti hadis Abu Ayyub, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah. Siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan dia antara dia dan antara yang dia cintai pada hari kiamat. Ya. Berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullah, wala yabi'u hadirun libad. Dan tidak boleh seorang yang hadir dia menjual. Ya. Dia menjual untuk orang yang berada di bad. Orang yang berada di mana? Di kampung. Orang kota dia jual di mana? tempat yang ada di Badiah, di pedalaman. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh sejumlah hadits. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari, hadits Jabir riwayat Muslim, hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lafadznya beraneka ragam. Hadits Ibnu Umar, nahan Nabi ayyabi'a hadirul libad. Nabi melarang untuk hadir menjual kepada seorang, atau Nabi melarang hadir menjualkan untuk sibat, orang yang berada di bad. Ya. Di dalam hadis Jabir ini diterangkan ilahnya. La yabi hadirul libad. Da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkan jangan ada hadir menjualkan orang yang berada di mana? Di pedalaman. Biarkan manusia sebagian dari mereka mendapat rezeki. Ya, jadi maksud larangan, kalau misalnya ada orang pedalaman, dia punya penadah di mana? Di kota. Jadi ini dia penadah tunggal, semuanya lewat dia. Maka tentunya semua barang, ya, akan apa? Akan dia kuasai dan dia bisa menaikkan harga. Ya, pedagang-pedagang yang lainnya, semuanya harus lewat apa? Lewat dia. Maka Nabi melarang tentang hal ini. Dan Nabi katakan, biarkan manusia, ya biarkan orang yang dari bat itu, langsung datang ke kota menjualnya. Disambut oleh pedagang, dia lihat siapa pedagang. Dan biarkan mereka saling apa? Saling mendapat rezeki. Jelas ya? Nah, ini adalah kebiasaan yang kadang ada di pasaran, yang merugikan orang lain. Ya, kadang akan terjadi juga, illa dari talakir rukban di sini, ketika dia langsung datang menyusul ke sana. Orang yang berada di pedalaman ini tidak tahu berapa harga yang ada di kota sebenarnya. Ya, sehingga akhirnya dia apa? Dia kurang beruntung. Ya, kurang mendapat keuntungan. Jelas ya? Maka ini semuanya dari bentuk-bentuk larangan. Dan dalam sebagian hadis disebutkan, la yakulu lahu simsaran. Dia jangan menjadi apa? Maklarnya. Jangan menjadi simsar. Itu tadi saya sebut maklar atau penadah. Bahkan dalam hadis Anas, larangannya dipastikan. Tidak boleh. Walaupun orang yang berada di pedalaman itu saudaranya, ya, saudara seayah atau seibunya, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah, kemudian berikutnya, ya, baik. Dan ini seperti ini adalah tugas pemerintah untuk mengatur. Ya, karena itulah perekonomian Islam itu punya prinsip-prinsip umum. Ya, ada prinsip-prinsip umum dijaga dalam perekonomian Islam. Salah satunya perekonomian Islam itu dibangun di atas tasamuh. Dibangun di atas apa? Tasamuh. Adanya kedermawanan, kelapangan. Iya. Seorang tidak apa membatasi dan tidak terlalu tamak untuk mengumpulkan keuntungan itu untuk dirinya saja. Tapi dia buat, dia lapangkan. Ya, semuanya sudah ada rezekinya, sudah di apa? Dicatat dan tidak ditetapkan rezekinya. Jelas ya? Nah, itu dalam hadits Anas riwayat Al Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imran samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtaba. Allah merahmati seorang hamba, dia pemurah kalau dia membeli, pemurah kalau dia menjual, ya. Dan pemurah kalau dia melunasi hutangnya. Jelas ya? Nah. Baik, kalau dia membeli dengan harga yang apa? Wajar dan dia lihat apa yang mampu dibeli oleh manusia. Demikian pula kalau dia apa itu teh kalau dia menjual. Kalau dia membeli, maka dia beli. Ya. Dia tawar orang, tidak dia tawar sampai tercekik si pembelinya. Ya. Jelasnya? Ya. Kadang ada yang menawar begitu sampai habis keringatnya menawar. Ya. Ya. Baik, dan ini juga tidak baik. Ya. Demikian pula seorang muslim itu samhan idza taba. Dia adalah apa? Pemurah kalau dia membayar hutang. Ini akan kita jelaskan nanti di bab masalah hutang. Kalau seorang melunasi hutangnya, dia bagus untuk melibihkannya. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya, ya, kata beliau wat tanajush dan tidak diperbolehkan ada apa? Tanajush. Ya, dan ini dilarang. Ya, di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, wala tanajashu, jangan kalian melakukan najis. Ya. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim pula dari Syedid Ibn Umar, Nabi melarang dari An-Najish. Ya. An-Najish itu adalah tambahan pada harga barang. Dia menambah dalam harga barang hanya untuk meninggikan. Dia tidak bermaksud membeli, hanya untuk meninggikan harga barang itu. Dia bermaksud merugikan siapa? Merugikan si pembeli dan menguntungkan si penjual. Jelas ya? Merugikan si pembeli dan menguntungkan siapa? Si penjual. Ya. Ini biasanya di pelelangan. Jelas ya? Sudah ditawar barangnya. Ya. Dibuka harga oleh si penjual 5 juta. Ya. Dan pelelangan seperti ini harga ini adalah apa? Dibolehkan atau tidak dari asalnya? Hah? Tidak bolehkan, sebab salah satu syarat jual beli harga harus apa? Harus jelas. Ya. Dia enggak ada harga jelas. Dia buka, kita buka 5.000. Itu buka ya, bukan harga namanya. Ya. Jelas? Orang baru menawar, ya saya mau ambil 5.000. Apa 5 juta misalnya, dia buka 5 juta. Ya. Ini nawar, saya beli 5.100.000. Sana 5.500.000. Ya, maka dia datang khusus di situ. Ya, begitu sudah dia mau beli dengan harga tinggi, dia sengaja naikkan lagi. Ada yang beli 5.500.000, dia bilang saya berani 6.000.000. Ya. Maka orang itu pun menyangka bahwa harganya lebih, atau mungkin dia dipancing untuk lebih daripada itu. Akhirnya dia berkata, sudah saya 6.500.000. Ya, biasanya mereka sudah pandai kalau sudah sampai di harga ini, ya, tidak apa? Tidak menambah lagi. Sebab kalau dia menambah tiba-tiba si pembeli batal, ya, kan batal semua akhirnya. Ya. Jelas ya? Makanya An-Najish tidak diperbolehkan. Ini adalah bentuk apa namanya? Makan harta manusia tanpa hak. Ya, terdapat di dalamnya hida, dan ini menimbulkan permusuhan antara sesama manusia. Kemudian kata beliau, wal bay alal bay, dan tidak boleh menjual di atas jualan saudaranya. Ini berdasarkan apa namanya? Hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, wala yabi'ir rajul ala bai'i akhih. Jangan seorang lelaki menjual di atas jualan saudaranya. Ya. Maknanya kalau dia menjual misalnya saudaranya menjual di harga 5.000, ada orang yang menawarnya, dia datang kepada orang itu. Ya. Masih sedang transaksi, dia panggil, sini saya berikan dengan harga berapa? Lebih murah. Maka dia menjual di atas harga apa? Saudaranya. Walaupun tidak di situ sedang, dia tahu orang ini sedang pesan barang, ya, sedang transaksi. Dia tahu akad sudah apa? Sudah berjalan. Ya. Misalnya dia beli barang ya dengan harga 1 juta. Dia tahu orang ini beli dengan harga 1 juta dengan kawannya yang punya toko di sampingnya. Ya, maka dia telepon dengan jalur lain. Ya. Sudah saya beri kamu dengan 950. Jelas ya, dikasih harga lebih murah. Ya. Yang menyebabkan orang ini membatalkan akadnya dengan apa? Yang pertama, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Itulah ketamakan di dalam apa namanya mencari harta tanpa ada bimbingan-bimbingan syariat, tanpa dia memperindah apa memperhatikan bimbingan syariat dalam hari itu, ini yang menyebabkan hilangnya keberkahan. Ya, banyaknya terjadi permusuhan dan banyaknya terjadi permasalahan. Ya, di dalam perekonomian maupun selainnya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa talaqqi rukban, dan tidak boleh talaqqi ar-rukban. Ya, dan ini dilarang di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, dan juga ada larangannya dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ada dalam hadits Ibnu Umar dan hadits Ibnu Abbas, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari talaqqi ar-rukban. Talaqqi ar-rukban, rukban itu adalah sekelompok apa? Ya. Penunggang kuda yang membawa apa? Barang-barangnya. Ya. Jadi sekelompok pedagang dia bawa barangnya. Begitu sampai di tengah jalan, sudah belum sampai ke kota, dia sudah susul. Ya. Rombongan ini. Kemudian dia beli barang darinya. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya, pertama bentuk larangannya karena apa? Ini bisa merugikan orang yang berada di mana? Di pasar. Harusnya kalau dia datang ke pasar tadi yang orangnya mau ke pasar, ya maka di sana bisa banyak yang beli. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ini akan merugikan apa? Si pedagang itu sendiri. Ya mungkin saja dia tertipu, dia tidak tahu berapa harga di mana? Di pasaran. Ya, jelas sampai sini? Baik. Kemudian berikutnya wal ihtikar. Naam. Ini dalil tentang tidak bolehnya ihtikar adalah hadis Ma'mar ibn Abdullah riwayat Muslim dan selainnya. La yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali orang yang berdosa. Khati' ini, ya khati' ini beda dengan mukhti' ya. Khati' berbeda dengan apa? Mukhti'. Kalau khati' itu salah dengan sengaja, itu khati' namanya. Kalau mukhti' dia salah tidak apa? Tidak sengaja. Itu perbedaan, bedakannya penduduk neraka disebutkan dengan apa? Khati' la ya'kuluhu illa ma al-khati'un. Ya. Tapi bagi orang yang melakukan kesalahan itu disebutkan dengan lafaz mukhti'. Rabbana la tu'akhidna apa? In nasina au akhta'na, dari kata akhta'na itu mukhti'. Sebab memang ada ketidaksengajaan. Jelas ya? Ya. Jadi orang yang melakukan ihtikar ini adalah orang yang melakukan dosa. Ini menunjukkan haramnya ihtikar. Haramnya ihtikar. Ihtikar itu dia menyimpan, ya. Dia sengaja menyimpan apa? Menyimpan barang, ya. Sengaja dia simpan barang, kemudian dia keluarkan barang tersebut, ya. Dan dia permainkan harga. Dia naikkan apa? Harganya. Ini yang disebut dengan nama apa? Ihtikar. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Jadi barang itu di masa seorang itu perlu, hajat seorang butuh, ya, dia simpan barang itu. Dia simpan barang. Begitu habis sama sekali, baru apa? Baru naikkan, baru dia apa? Ya, berkuasa mengatur harga. Ya, sebab tidak ada yang punya barang kecuali apa? Ya, kecuali dia. Jelas sampai sini? Nah, baik. Ini bentuk dari ihtikar yang diharamkan. Tapi kalau misalnya di suatu kondisi barang itu ya di masa itu sangat banyak sekali dan murah kalau dijual di masa itu. Jelas ya? Biasanya ada di waktu tertentu di harganya lebih bagus. Ya. Dia simpan untuk waktu tertentu itu supaya harganya apa? Lebih bagus dan dikenal dengan harga lebih bagus di situ. Maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya, termasuk kemaslahatannya dan tidak ada pelanggaran. Tapi kalau orang di masa butuh dia sengaja sembunyikan, ya. Begitu betul-betul orang perlu baru dia keluarkan, dia naikkan dengan harga apa? Tinggi, maka ini adalah hal yang dilarang. Kemudian berikutnya wat tas'ir. Ya. Kata beliau wat tas'ir. Wat tas'ir itu diatur harga. Ya, jadi sepakat misalnya sekelompok orang di pasar, ya. Tahu lah misalnya pedagang, ya para pedagang semuanya, apa, ya, orang-orang yang punya hubungan baik, ya, mereka sepakat, kita sepakat, naikkan harga sekian, dia atur harga, ya, jadi dia mengatur harga, akhirnya harga pun naik, karena ada, apa, kesepakatan dari pedagang, ya, ini tidak diperbolehkan, ya, dalil tentang tidak diperbolehkannya adalah hadits Anas, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Ya, di mana suatu hari di kota Madinah, suatu saat di kota Madinah harga itu sangat mahal. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sa'ir lana." Ya Rasulullah, ya, bikinlah harga untuk kami, maksudnya tetapkan harga. Maka Nabi bersabda, "Innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-raziq." Sungguhnya Allah dialah yang menetapkan harga. Yang maha menetapkan harga. Al-Musa'ir ini salah satu nama dari nama apa? Dari nama Allah. Al-Qabid Al-Basit. Ya. Yang apa? Ini dua nama dari nama Allah disebutkan berkandengan. Ya. Dia yang memberi rezeki dan menghamparkan rezeki untuk. Dia menahan rezeki dan memberi rezeki kepada hamba. Ar-Raziq. Yang maha memberikan rezeki. Jelas ya? Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa asalnya tas'ir itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya di pasar terjadi apa seperti yang saya sebutkan tadi keadaan, kemudian pemerintah ikut campur dalam hal ini, ya mereka menetapkan harga, maka ini memang dari tugasnya sebagai apa? Sebagai pemerintah untuk mengatur kemaslahatan, Jelas ya? Jadi berkaitan dengan masalah tas'ir ini perlu dirinci. Ya, perlu dirinci. Iya. Jelas ya, harus dirinci. Iya. Tentang hukumnya, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Dan rinciannya seperti yang kita terangkan tadi. Baik, kemudian kata Syaukani, wajib wad'ul jawa'ih. Dan wajib untuk menggugurkan jawa'ih. Jawa'ih itu jamak dari jaihah. Jamak dari apa? Jaihah. Jaihah adalah sebuah penyakit atau sebuah musibah yang langsung menimpa ya, harta sehingga tiba-tiba apa? Hilang harta itu. Jelas ya? Nah, misalnya ada seorang menjual apa namanya? Dia sudah jual kormanya atau dia sudah jual mangganya. Ya, pohon mangga yang sudah apa namanya? Matang ini semuanya dia jual sudah. Sudah putus harganya. Hah? Sudah putus harga, si pembeli sudah membayar. Sisa si pembeli ini dia datang untuk memanen buah itu. Subhanallah, malam harinya terjadi apa? Ya, terjadi musibah. Habis semua pohonnya. Ya. Habis semua apa? Pohonnya. Ya, beserta buahnya. Ya. Sekarang yang menanggung ini siapa? Hah? Nah, ini yang dibahas oleh Asy-Syaukani bahwa al-jawa'ih itu harus diletakkan. Dalam artian si penjual dia harus menanggungnya. Jelas ya? Harus menanggungnya. Jadi si pembeli ya, ini uangnya dikembalikan penuh. Dan si penjual dia harus menanggung apa? Menanggung, sebab itu musibah, memang musibah alami. Ya, jelas ya? Musibah alami. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jawa'ih ini beliau memerintah ya, di dalam hadis riwayat Muslim, amara bi wada'il jawa'ih. Beliau perintah untuk meletakkan ya, menganggap selesai jawa'ih itu. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an fa bima ta'khudhu mala akhika. Tidak halal kamu mengambil darinya sesuatu. Dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu? Jelas ya? Jadi ini saudaranya punya harta, diambil hartanya, dia beli ya. Dia belum ambil pohonnya, kan begitu? Belum diambil apa? Buahnya. Maka asalnya harta ini dia bayar untuk apa? Untuk buah. Begitu buahnya kena musibah, bukan kesalahan dari si pembeli ya, maka harusnya yang menanggung adalah siapa? Tetap si penjual. Ya, maka dengan apa dia menghalalkan harta saudaranya, harta bayaran ini dia ambil? Maka harus dia kembalikan. Ya, jelas ya? Ini mana dari hadis. Kecuali kalau si pembeli ya, dia mengatakan sudah ambil saja harganya, maka itu adalah sedekah darinya. Atau dia katakan sudah sebagiannya saja kamu kembalikan, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Dan ini tentunya kalau tidak ada keteledoran dari siapa? Dari pihak si pembeli. Ya. Misalnya kena musibah, terbakar semua pohon itu. Ya. Tapi keteledoran dari siapa? Ya. Dari si pembeli, dia menyebabkan terbakar. Ya. Maka di sini yang menanggung siapa? Yang menanggung si pembeli, selesai urusannya. Sebab dia apa? Dia yang teledor dalam hal ini. Tapi kalau sebabnya alami, maka yang menanggung adalah siapa? Si penjual. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani, wala yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai' wala bai'atani fi bai'a waribuhu ma la yudman ma lam yudman wa bai'u ma laysa 'inda al-bai'. Ini sejumlah larangan diterangkan di dalam sebuah hadis. Nah, hadisnya insyaallah adalah hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Auf. Ya, riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai' wala syartani fi bai' wala ribhun ma lam yudman wala bai'u ma laysa 'indak. Ya. Jelas ya? Kata Nabi tidak halal ada salaf dan ada transaksi apa? Jual beli. Ya. Jadi dia salaf, dia meminjamkan. Ya, sekaligus ada transaksi apa? Ya. Ada transaksi jual beli. Nah, jadi katakan, ya boleh saya pinjamkan kamu. Ya. Saya pinjamkan kamu. Ya. Tapi kamu membeli ini. Misalnya. Jelas ya? Ya. Kamu membeli ini. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini mana yang pertama. Dan mungkin mana yang lainnya, dia dia memberikan pinjaman. Ya. Si A misalnya memberi pinjaman kepada apa? Si B. Ya. Maka si A begitu datang membeli barang kepada si B di tokonya, si B sengaja menurunkan harga sebab dia punya apa? Punya pinjaman. Maka ini tidak boleh berkumpul. Dia beli, beli. Tidak ada hubungannya dengan apa? Pinjamannya. Jelas ya? Ini diantara maknanya. Ya. Jelas? Jadi tidak boleh berkumpul antara pinjaman dan apa? Transaksi jual beli sekaligus. Ya, di dalamnya. Ya, dan ini ada bentuk-bentuknya di dalam ya kekinian. Ya, contohnya misalnya di dalam apa yang disebut dengan nama al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Dia menyewa tapi akhirnya selesai dengan kepemilikan. Selesai dengan apa? Kepemilikan. Ya. Dan sekarang apa ini misalnya ini biasanya ada di apa namanya taksi yang punya kendaraan-kendaraan yang umum disewakan. Ini taksi ya. Kamu kita akadnya pertama sewa. Jadi kamu sewa dalam artian tiap harinya dia setoran berapa? Anggaplah 500 ribu tiap hari dia setor. Ini berlaku selama 5 tahun. Begitu 5 tahun sekedar dia berikan setoran yang terakhir, maka sudah berubah taksi ini menjadi apa? Miliknya. Jadi ini dia kumpulkan dua apa? Dua akad sekaligus. Ya. Salaf dan apa? Baik, transaksi jual beli. Baik, ini tidak diperbolehkan. Berikutnya wala syartani fi bai'. Tidak boleh ada dua syarat. Ya. Tidak boleh ada dua syarat dalam ya. Apa? Transaksi jual beli. Nah. Ya. Penyebutan dua syarat dalam transaksi jual beli ini mungkin dengan makna yang kita sebutkan pertama, ya. Dan mungkin dengan makna yang lainnya. Ya. Ya rahmatullah. Baik. Ini perlu contoh ya di dalam dua syarat. Baik. Ya. Misalnya seorang melakukan transaksi apa? Dia jual rumah. Dia jual sebuah rumah. Ya, kemudian dia syaratkan ya, bahwa rumah ini saya jual kepadamu ya, dengan syarat apa? Saya meminjam mobilmu setelah itu atau meminjam rumahmu itu selama berapa? Sebulan. Ya. Maka apabila ada pensyaratan ini, maka dia telah memberikan dua syarat di dalam apa? Sebuah transaksi. Demikian pula wala bai'atani fi bai'ah. Dan tidak dua akad jual beli dalam satu transaksi. Ya, dua akad jual beli dalam satu transaksi. Dan ini kebanyakannya oleh para ulama ditafsirkan dengan bai'ul 'inah. Ditafsirkan dengan apa? Bai'ul 'inah. Bai'ul 'inah itu bentuknya apa? Seorang memberikan membayar barang dengan cicil. Kemudian orang yang mencicilkan kepadanya datang lagi kepadanya membeli dengan harga apa? Harga kontan lebih rendah dari harganya kalau dicicil. Misalnya si A dan si B. Ya. Si A datang kepada si B. Dia membeli motor harga berapa? 11 juta. Si A sudah bayar berapa? 1 juta cicil. Ya. Kemudian 10 jutanya akan dibayar selama sebulan atau selama 10 bulan, tiap bulannya dibayar 1 juta dicicil. Jelas ya? Maka si B tahu bahwa si A ini tidak perlu motor. Si B tahu bahwa si A dia beli motor itu nanti dia mau jual lagi. Ya. Dia jual lebih murah daripada itu supaya dapat apa? Dapat modal. Maka si B datang kepadanya, katakan ini motor yang kamu beli dari saya, sini saya beli kontan. Ya, dia bayar berapa? 9 juta atau 10 juta lebih murah. Ya. Motornya kembali kepadanya dan si A tetap mencicil kepadanya tiap apa? Tiap bulan. Ini dua bentuk transaksi dalam satu akad jual beli. Jelasnya? Nah. Baik. Ini yang dimaksud dengan bai'atani fi apa? Fi bai'ah. Bai'atani fi bai'ah. Nah. Jelas? Ya, contoh lain dari dua syarat tadi, kita kembali kepada dua syarat. contoh lainnya misalnya, saya jual baju ini kepadamu. Ya, tapi dengan dua syarat. Ya, saya yang memotongnya dan saya yang menjahitnya. Ya. Ya, kalau dia potong kan dia jahit, berarti dia dapat apa? Ya, dia penjahit. Dia jual kainnya, silakan jual. Tapi ini harganya sekian. Catatannya kalau Bapak beli dari saya yang jahit. Awal dibawa ke tukang jahit yang lain. Saya yang potong dan saya apa? Saya jahit. Itu tidak diperbolehkan ya. Ya. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkannya dengan penafsiran yang lain. Ya. Dengan penafsiran yang lain. Ya. Kalau dia apa? Dia mensyaratkan, disebutkan di sini oleh Syaukani, tapi penafsiran ini adalah penafsiran yang tidak kuat. Disebutkan bahwa ini barang saya jual kepadamu. Kalau dia cash, harganya 1.000. Kalau dia tidak cash, maka harganya 2.000. Ya, jelas ya. Namun ini percontohan yang disebut oleh Syaukani ini kurang kuat. Ya, ini hal yang seperti ini tidak ada apa? Tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tidak ada pelanggaran syariat. Ya, sebab ini diberi dua pilihan. Jelas ya? Maksudnya diberi dua pilihan. Kalau terjadi akad dua-duanya, itu betul. Ya, dua syarat sekaligus dalam apa? Satu jual beli itu salah. Tapi tentunya kalau orang beli dikasih dua pilihan, ini cash sekian, kontan sekian. Ketika dia terjadi akad, yang dia pilih yang mana? Cash dan kontan atau salah satunya saja? Satu-satunya saja. Pasti dia pilih cash atau dia pilih apa? Apa dia pilih beransur ya? Apanya? Dia pilih beransur atau apa? Kontan. Ya, dia pilih kredit atau cash? Dua ya. Kredit atau cash. Baik. Jelas ya? Nah, adapun hadis yang berbunyi man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu awkasuhuma aw ar-riba. Siapa yang menjual? Ya. Apa siapa yang melakukan transaksi, melakukan dua transaksi dalam satu akad, maka dia harus mengambil awkas dari keduanya atau riba. Ya, ini hadis maknanya itu tadi. Ini oleh para ulama diarahkan maknanya kepada bai' apa? Bai' al-inah. Jelas ya? Adapun siapa yang mengarahkan makna hadis ini? Ya. Kemana bahwa kalau dijual kontan begini, ya, dan dijual cicil begini, dijual secara kredit begini, ini adalah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang apa? Yang keliru. Ya, dan yang benarnya bahwa yang diinginkan di dalam hadis ini adalah bi'ulina. Ini penafsiran yang kebanyakannya disebut oleh para ulama. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim panjang lebar di dalam ta'liq beliau terhadap apa? Mukhtasar Sunan Abi Dawud yang dikenal dengan judul Tahdibus Sunan. Ya. Dan khusus tentang jual beli dengan cara yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan cara bai'ut taqsit. Dan bai'ut taqsit ini adalah hal yang diperbolehkan. Jadi bai'ut taqsit bentuknya jual beli dengan cara apa? Beransur, diberikan pilihan. Ya, kalau setahun dicicil sekian, 2 tahun dicicil sekian, 3 tahun dicicil apa? Sekian. Maka ini namanya 3 pilihan, bukan 3 apa? 3 akad. Begitu terjadi akad, akadnya terjadi kepada salah satu dari 3 pilihan, kan begitu? Ya. Maka ini tidak ada pelanggaran. Karena itu dibolehkan oleh jumhurul ulama. Ya. Ini yang dibolehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Bahkan Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin menukil kesepakatan tentang bolehnya. Ya. Jelas ya, menukil kesepakatan ya, tentang apa? Tentang bolehnya. Baik. Selesai. Kemudian di sini berikutnya waribush ma lam yudman, dan keuntungan apa yang belum dia apa? Dia jamin. Ya. Dia punya barang ada apa namanya? Ada keuntungan misalnya ya. Dia ingin jual ya, atau keuntungan yang dia belum pegang itu yang ingin dia jual, sudah belum masuk ya. Belum masuk di dalam apa kepemilikannya. Enggak boleh dia jual. Jelas ya, belum boleh dia jual. Sekarang dia untung. Ya, dia untung. Ya. Keuntungannya ini sudah mau dia jual. Boleh atau tidak? Ya, belum boleh sebab keuntungannya belum yudman, belum masuk ke dalam domanahnya, belum masuk ke dalam apa? Kepemilikannya. Ini mirip dengan menjual sesuatu yang belum dia apa? Dia pegang. Baik. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis, wala tabi' ma laysa wala yabi' ma laysa indaka atau wala bi'u ma laysa indak, dan tidak ada jual beli apa yang kamu tidak miliki, apa yang tidak ada berada di sisimu. Ini yang dikatakan oleh Syaukani, dan dia menjual apa yang tidak ada di sisi si apa? Si penjual. Nah, Kalau barangnya tidak di sisi penjual, maka tidak apa? Tidak boleh. Barangnya tidak ada secara hakikat dan secara hukum, itu tidak boleh. Tapi ada yang punya barang secara hukum. Ya. Dia punya barang. Memang tidak ada di rumahnya. Tapi barangnya ada di toko di sana. Di tokonya di mana? Di sana. Atau dia adalah wakil dari sebuah apa? Ya, dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga yang barang itu lengkap ada sama mereka. Jelas ya? Nah, kalau dia menjual sesuatu yang apa? Dia miliki atau dia miliki? Dia miliki, ada barangnya. Ya, ada barangnya. Jadi ini hendaknya diperhatikan. Yang diinginkan di sini, ya, bahasa-bahasa yang dipakai, jangan kamu jual apa yang tidak ada di sisimu. Ya, jangan kamu jual sesuatu yang belum kamu pegang. Ya, jangan kamu jual sesuatu yang belum kamu miliki. Ini semuanya yang diinginkan adalah pemastian bahwa barang itu sudah ada dan sudah apa? Dia miliki. Dan di sebagian keadaan, untuk memastikan kepemilikan harus dia bawa berada di mana? Di sisinya. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, selesai ya, tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang di sini. Wah, panjang juga kita terangkan. Baik, berikutnya wayajuzu bi syarti adamil khida, dan boleh dengan syarat tidak ada penipuan. Nah, ini penjelasan tentang khiyarus syart. Ya, akan datang ya penjelasan tentang khiyarus syart. Kita akan terangkan. Kemudian kata beliau, wal khiyaru fil majlisi tsabitun ma lam yatafarraqa. Dan khiyar di majlis itu adalah sabit, adalah hal yang sabit sepanjang apa? Sepanjang mereka belum berpisah. Ya. Sepanjang mereka belum berpisah. Dan ini dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang saling membeli, saling transaksi jual beli, maka mereka ada khiyar, hak memilih sampai keduanya berpisah. Ini disebut dengan nama khiyar al-majlis. Ya, dan untuk dua jenis khiyar ini akan kita terangkan di babul khiyarat. Ada 8 jenis khiyar, kita akan terangkan semua di situ tempatnya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, babur riba. Bab tentang riba. Ya. Baik. Riba secara bahasa itu ada kembali kepada beberapa makna. Dia bisa bermakna tambahan. Ya, bisa bermakna berkembang. Bisa bermakna yang tinggi. Ya, yang menjulang ke atas. Ya, ini riba. Jelas dari sisi bahasa. Dan dari sisi istilah, tentunya riba itu ada pembagian-pembagiannya. Kita berikan istilah yang mencakup seluruh pembagian riba. Mungkin definisi yang paling bagusnya bahwa riba adalah tafadul fi asya' khaffah wa ziyadatu 'ala ad-daini muqabil al-ajali mutlaqan. Ya. Riba adalah tafadul, adanya saling melebihkan. Fi asya' khaffah, pada sesuatu yang khusus. Jadi pelebihan pada sesuatu yang khusus ini yang dicatat sebagai riba, bukan semua benda. Ada barang disebut dengan barang apa? Barang rabawi. Barang yang hukum riba mungkin berlaku di atasnya. Jelas ya? Wa ziyadatu 'ala ad-dain. Kemudian kelanjutan definisi, dan dia menambah di atas hutang. Dia menambah di atas hutang sebagai apa? Balasan dari adanya pengunduran waktu. Ya. Sebagai balasan adanya pengunduran waktu secara mutlak. Bagaimanapun pengunduran waktunya. Dari awal kah atau di akhirnya atau di pertengahan, yang jelas ada pengunduran apa? Waktu. Secara mutlak. Baik, ini definisi. Definisi ini akan lebih jelas kalau kita memahami bahwa riba itu terbagi dua. Ada riba duyun dan ada riba apa? Riba buyu. Ya. Riba terbagi dua. Ada riba duyun dan ada riba apa? Buyu. Riba duyun itu adalah riba apa? Riba hutang piutang. Iya. Ini terbagi dua. Riba duyun terbagi apa? Terbagi dua. Kalau riba duyun terbagi dua. Ada yang pertama disebut dengan nama riba jahiliyah. Ini ribanya orang-orang jahiliyah. Yaitu dia menambah dalam muqabil al-ajal yang diberi. Adanya ziyadah, dia menambah karena mendapatkan apa? Ya, mendapatkan tempo untuk dia membayar apa? Hutangnya. Jadi orang jahiliyah begini gayanya mereka dahulu. Ya, kalau si A punya piutang kepada si B, maka si A datang kepada si B untuk menagih. Ya katakan kepada si B, bayar hutangmu. Ya. Si B berkata, tidak ada. Saya tidak punya uang untuk membayar. Maka si A berkata kepada si B, kau mau bayar sekarang? Ya. Atau saya beri waktu luang. Misalnya sebulan atau dua bulan. Tapi kalau saya beri waktu luang, kamu harus menambah apa? Tambahan dari utang yang kamu apa tanggung sekarang. Jelas ya? Ini disebut riba apa? Riba jahiliyah. Ya. Jelas? Kapan ada orang yang berutang kepadanya, jatuh temponya, orang itu belum mampu membayar, dia minta tambahan, maka itulah riba apa? Riba jahiliyah. Ini masih riba dalam hutang piutang. Riba yang kedua adalah riba pinjaman. Riba al-qard. Ya. Riba pinjaman. Dan ini dia mensyaratkan dari awal. Ini uang saya pinjamkan kamu 1 juta. Tapi dengan syarat kamu kembalikan 1.500.000. Jelas ya? 1.500.000. Ini riba apa? Riba al-qard. Dan ini riba hutang piutang ini riba yang rentenir bermain di sini di dalamnya. Iya. Jelas ya? Ya istilahnya orang apakah rentenir lokal atau rentenir berdasi semuanya bermain di sini. Iya. Dalam masalah riba apa? Riba hutang piutang ini. Dan ini yang banyak mencikik manusia. Iya. Jelas ya? Baik, ini riba yang pertama. Riba apa? Al-Duyun. Ya, riba yang kedua adalah riba al-Buyu. Riba yang kedua adalah riba apa? Al-Buyu. Ya. Riba al-Buyu. Ya, riba al-Buyu. Ini terbagi dua. Ya, riba al-Buyu terbagi dua. Ada riba al-Fadl dan ada riba apa? Nasiah. Ada riba al-fadl dan ada riba nasiah. Kalau riba al-fadl, ya riba fadl dan riba nasiah ini dua-duanya ya adalah bentuk tambahan pada adanya penukaran apa? Dua barang ribawi. Pada penukaran dua barang apa? Ribawi. Ya. Kalau dia menambah maka itu disebut nama apa? Riba apa? Riba fadl. Kalau dua barang ribawi ditukar, ya salah satunya dilebihkan, maka ini disebut riba apa? Riba fadl. Kalau ditukar dua barang ribawi, ya dan tidak saling kontan, maka ini disebut sebagai riba apa? Riba nasiah. Dua barang ribawi yang sejenis tidak saling kontan, maka ini disebut dengan nama riba nasiah. Jelas sampai sini ya? Ini secara global tentang riba fadl dan riba nasiah. Sekarang untuk riba buyu ini saya harus perjelas kaidah-kaidah supaya lebih nampak perbedaan antara riba fadl dan riba apa? Hah? Riba nasiah. Barang ribawi yang disebut di dalam hadis, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis Abi Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. Ya, jelas ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Kata beliau, emas dengan emas. Adh-dhahab bidh-dhahab. Emas kalau ditukar dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Penukaran perak dengan perak. Walbur bilbur. Penukaran gandum dengan apa? Gandum. Wasyairu bisyair. Dan penukaran syair dengan syair. Syair juga sejenis gandum. Tapi dia lebih apa? Lebih kecil. Ya, lebih kecil. Watamru bitamr. Korma dengan korma. Walmilhu bilmilhi. Dan apa? Garam dengan garam. Ini enam barang. Ya. Enam barang ini disebut dengan nama apa? Barang apa? Barang rebawi. Kenapa? Sebab berlaku pada enam barang ini hukum-hukum apa? Riba, ketentuan riba. Ya, kalau ditukar harus begini, kalau dia sejenis harus begini. Ya, kalau berbeda jenisnya harus begini. Jelas ya? Ini disebut dengan apa? Barang ribawi sebab ketentuan hukum riba berjalan padanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau barang ribawi ini ditukar, semisal dengan semisal seperti ini, emas dengan emas ditukar, maka harus mitlan bimitlin, semisal dengan semisal. Yadan biyadin, setangan dengan setangan. Maksudnya apa? Harus saling, ya, harus saling kontan. Ya. Kemudian Nabi menegaskan, faman zada wistazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah apa? berbuat riba. Ya. Al-akhid wal mu'ti fihi sawa. Yang mengambil dan yang diberi semuanya sama di dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang di dalam hadis ini disebutkan ada 6 barang apa? Ribawi. Pertanyaan yang pertama muncul, apakah barang ribawi cuma terbatas pada 6 barang ini? Hah? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya apa? Tidak. Sebab di dalam sebagian riwayat ada tambahan wa ta'am bit ta'am. Dan makanan dengan apa? Makanan. Ini menunjukkan tidak terbatas. Dan makanan itu kalimat apa? Lebih luas daripada itu. Baik. Kalau dia tidak terbatas pada 6 ini, bagaimana cara menentukan barang ribawi selain dari 6 ini? Ini pertanyaan yang kedua yang muncul. Ya, maka jawabannya 6 yang disebut di sini terbagi 2. Emas dan perak itu satu bagian. Ya. Gandum, bur, asy'ir, kemudian apa? Korma, kemudian garam, ini satu bagian. Iya kan? Sebab beda, ini 4 barang bisa dimakan. Emas dan perak bisa dimakan atau tidak? Ya. Jelas ya? Kalau dimakan langsung tentunya tidak bisa. Kalau dibelikan makanan ya bisa aja. Baik ya? Jadi beda antara emas dan perak. Maka kita akan bahas di sini emas dan perak. Iya. Kenapa dia dianggap sebagai barang ribawi? Jelas ya? Kalau sudah ditahu kenapa dianggap sebagai barang ribawi, maka barulah kita bisa mengukur barang yang lainnya, yang mana yang terhitung sama dengan apa? Emas dan perak. Ya, demikian pula 4 barang yang lainnya, ya, bur, syair, korma dan apa? Garam. Ya, 4 barang ini apa? Ya, yang menyebabkan dia dianggap sebagai apa? Barang ribawi. Nah, kalau kita sudah tahu sebabnya kenapa dia dianggap barang ribawi, barulah kita lihat yang lainnya, ya, yang bisa dikategorikan masuk ke dalam 4 ini atau dikatakan sama dengan 4 ini. Jelas sampai sini? Pertama kita akan mulai dari apa? Emas dan perak. Ya, emas dan perak ini berbeda pendapat para ulama di dalam masalah apa namanya? Apa yang merupakan illah? Yang merupakan illah, yang merupakan sebab dia dikatakan sebagai barang ribawi. Ya. Berbeda pendapat di sini para ulama di dalam hal ini, di dalam menjelaskan apa illahnya. Ya, jelas ya, saya tidak ingin sebagaimana saya uraikan, saya tidak ingin apa? Terlalu banyak membuka perbedaan pendapat di sini. Cuma saya berikan pendapat yang terkuat dalam hari ini dan ini yang dipatuakan oleh Hay'at Kibar Ulama di Saudi Arabia. Dan ini yang dipatuakan juga oleh Majma' Fiqih Islami. Jadi kalau antum di masa ini, kebanyakan ulama di masa ini menetapkan ini yang sebagai laba ribawinya, yaitu mutlaqus tsamaniyah. Ya. Sebab dia secara mutlak mempunyai nilai apa? Mempunyai harga dan mempunyai nilai tukar. Ya. Ini illahnya. Karena emas dan perak adalah barang yang mempunyai nilai tukar dan mempunyai apa? Harga tukar. Karena itu dia dianggap sebagai barang apa? Barang ribawi. Maka barang apa saja yang punya mana dengan emas dan perak ini, maka dia dihitung sebagai barang apa? Barang ribawi. Ya, yang semana dengannya apa? Ya, mata uang sekarang ini. Jelas ya? Mata uang sekarang ini semana dengan emas dan apa? Semana dengan emas dan perak. Ya, emas adalah jenis, kan begitu? Perak adalah apa? Jenis. Ya, ada yang mengatakan emas dan perak sejenis. Hah? Kan beda kan? Ya, emas warnanya apa? Ya, kuning. Perak warnanya apa? Putih. Ya. Uang juga demikian. Uang itu berjenis-jenis. Ada mata uang rupiah, ada mata uang dolar, ada mata uang apa? Real, ada mata uang ringgit, ya. Ada mata uang dinar, ya. Ada mata uang dirham. Ya, bermacam-macam mata uang yang dinamakan dengan mata uang. Semuanya uang kertas, bukan emas, bukan pula apa? Perak. Jelas ya? Dan mata-mata uang ini dia berbagai jenis. Jelas sampai sini? Dia berbagai apa? Berbagai jenis. Maka seluruh jenis-jenis mata uang ini sama illahnya. Illahnya apa? Hah? Mutlaqus tsamaniyah. Dia punya nilai tukar, punya apa? Harga tukar. Ya. Punya nilai dan punya harga. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Kalau kita sudah sampai di sini, maka kita bisa memasukkan kaidah di dalam apa? Riba ini. Kalau riba tafadul, ya, riba fadl, kapan emas ditukar dengan emas, maka apa? Ya, kapan 1 gram emas ditukar dengan 2 gram emas dilebihkan, maka ini riba apa? riba fadl. Jelas ya? Riba fadl. Kapan satu emas, satu gram emas ditukar dengan satu gram emas tapi tidak saling kontan, maka itu dihitung riba apa? Riba nasiah. Jelas sampai sini? Riba nasiah. Ya. Jadi kalau dia tukar satu gram emas ditukar dengan dua gram emas tidak saling kontan, maka ini riba apa? Riba fadl sekaligus riba apa? Riba nasiah. Jelas ya? Ya. Kalau satu gram emas ditukar dengan 10 gram perak, boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Sebab jenisnya apa? Jenisnya berbeda. Ya. Tapi disyaratkan kalau bertukar berbeda jenis, tapi ilahnya sama, disyaratkan apa? Harus saling kontan. Maka ada dua di sini, lihat jenisnya dan apa? Ilahnya. Kalau barang ribawi sama jenisnya dan sama ilahnya, maka disyaratkan di dalam penukarannya dua syarat. Syarat yang pertama harus senilai, harus sama. Syarat yang kedua harus apa? Harus saling kontan. Jelas ya? Ya. Kalau rupiah mau ditukar dengan rupiah harus apa? Hah? Hah? Harus saling apa? Harus sama dan saling kontan. Sekarang ada orang punya uang rupiah 100 ribu. Ya. Ini biasanya pekerjaannya orang-orang wartel ini, warnet, dan siapa yang semisal dengannya? Ya, dan ikut juga di belakangnya, ya, sopir PT-PT, sopir taksi, ya, angkot dan selainnya, ya. Mereka biasanya perlu uang-uang kecil, ya kan? Pecahan-pecahan kecil. Dia datang tukar uang 100 ribu. Ya, 100 ribu ditukar dengan uang seribuan. Tapi uang seribuan ini jumlahnya hanya 95 ribu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jelas ya? Ya. Ada masalah yang lebih khusus daripada itu. Ya, itu tadi sama-sama uang kertas. Ya, ya, sama-sama apa? Uang kertas. Sekarang uang 1000. Ya, kita biasa, saya beberapa saat lalu masih melihat di jalan-jalan di sana, di khususnya jalan Gunung Bawakaraeng sana, ada meja-meja kecil, ada uang-uang logam di situ, 900. Ya, jadi supir angkot kalau lewat, ya, kalau orang Makassar sini bilang supir PT-PT, ya, lewat dia kasih uang 1000, dikasih 900 uang logam. Ini boleh atau tidak? Hah? Ya. Ini ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya. Di apa? Ulama Saudi sendiri ada dua fatwa dalam hal ini. Walaupun kebanyakan dari ulama kita itu memfatwakan tidak bolehnya. Kenapa? Sebab dihitung tidak ada perbedaan antara uang logam dengan uang apa? Kertas. Ya. Dihitung semuanya sejenis, semuanya dihitung real. Di rupiah semuanya dihitung apa? Rupiah. Tapi sebagian para ulama membedakan, ini logam, ini kertas, beda jenisnya. Ya, karena dia berbeda jenisnya, tidak di masalah apa berbeda harganya, hanya saling apa? Saling kontan. Jelas ya? Ini bagi siapa yang mengatakan apa? Boleh. Tapi yang benarnya, ya itu tidak diperbolehkan. Jelas ya, harus apa? Saling kontan. Baik. Kemudian berikutnya, ya. Kita kembali, kita lihat empat makanan yang lainnya. Ya, empat barang yang lainnya. Dan empat barang yang lainnya yang sudah kita ya apa kumpulkan di sini, empat ini semuanya adalah apa? Adalah makanan. Dan di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, di dalam masalah apa ilahnya? Apa yang menjadi sebab dia digolongkan sebagai barang apa? Barang ribawi. Nah, ini hal-hal ini agak sekali lagi juga panjang untuk diuraikan, tapi kesimpulan yang disimpulkan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini bahwa dia dianggap sebagai barang ribawi karena yang pertama dia adalah bisa dimakan. Yang pertama, karena apa? Bisa dimakan. Kemudian yang kedua, dianggap barang ribawi karena dia bisa ditimbang atau apa? Ditakar. Ingat, perhatikan kalimatnya, ditimbang atau apa? Ditakar. Jadi kalau ada makanan bisa dimakan, bisa ditimbang, maka ini sudah apa? Barang ribawi. Ada makanan bisa dimakan, bisa diliter, maka ini barang apa? Barang ribawi. Jelas ya? Jadi ditimbang atau ditakar. Nah, kenapa? Sebab Nabi SAW memberikan ukuran-ukuran dengan itu di dalam bab riba. Ya. Dan apalagi kalimat dalam konteks to'am bito'am, makan dengan makanan. Ini menunjukkan disyaratkan apa? Dia dimakan. Dia harus bisa dimakan. Ya. Kemudian dia ditimbang dan dia apa? Ditakar. Maka apa saja yang masuk ke dalam ukuran ini, ya, dia ditimbang atau ditakar dan bisa dimakan, maka tidak boleh ditukar sesama jenisnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berlebihan. Sekarang beras, dia dihitung barang ribawi itu bukan? Hah? Ya barang ribawi. Jelas ya? Barang ribawi. Bisa dimakan dan di apa? Di liter. Ya. Di liter. Jelas? Ditakar. Ya, kalau begitu menukar beras kepala ya 1 kilo ditukar dengan 2 kilo dengan beras beras yang mana lebih mahal, beras kepala atau beras mandi? Hah? Ya. Ya. Ya. Berbeda pendapat para ulama. Ya anggaplah ya beras mandi lebih mahal. Ya. Jadi 1 liter beras mandi ditukar dengan 2 liter beras kepala, ini hukumnya boleh atau tidak? Ya boleh. Ini riba apa? Riba fadl. Jelas ya? Riba fadl. Maka ini hukum yang penting diperhatikan. Harus diperhatikan. Jadi ini illahnya yang kita sebut sebagai apa? Illah. Sekarang telur. Ya, telur bisa dimakan? Hah? Bisa. Baik. Telur barang ribawi? Bukan. Kenapa? Ya, sebab dia tidak ditakar, tidak apa? Tidak ditimbang. Ya, kalau ada sekarang yang menjual telur di kilo, 1 kilo, 2 kilo, ya, itu penjualan masa kini. Kalau dulu telur itu apa? Asalnya dihitung, ya, dihitung. Ya sama dengan kain. Ya, kain itu asalnya digulung, dijual dengan gulungan, dijual dengan apa? Meteran, ya. Kalau misalnya ada di sebagian tempat, ya, kain itu ditimbang, dijual dengan ditimbang, ya. Maka ini penjualan, ya, urusannya dia sendiri yang menjual. Jelas ya? Asalnya kain itu bukan barang ribawi, apalagi dia tidak dimakan. Ya, jelas ya? Tidak dimakan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini yang dikatakan yang mana yang menjadi ukuran ini barang ribawi atau apa? Atau bukan? Jadi pertama kalau seorang ingin masuk menerapkan hukum riba, pertama barang yang dia lihat dulu, dia pastikan ini barang ribawi atau bukan. Kalau dia barang ribawi, barulah dilihat dia menukar dengan jenisnya atau tidak. Kalau dia menukar dengan sejenisnya, maka disyaratkan apa? Dua syarat. Harus apa? Semisal dan harus apa? Saling kontan. Kalau dia menukar dengan selain jenis barang itu, maka barang yang bukan jenisnya ini dia periksa kembali. Dia barang ribawi atau bukan? Jelas ya? Kalau barang ribawi, ya, dia sejenis, maka dia harus apa? Hah? Dia harus apa syaratnya? Harus saling kontan. Ya, emas ditukar dengan perak. Harus apa? Ya, disyaratkan berapa syarat? Satu syarat. Harus saling kontan. Jadi boleh 1 gram emas ditukar dengan 10 gram perak. Jelas ya? Ya. 1 dolar misalnya ditukar dengan 1000 rupiah. Boleh atau tidak? Ya, boleh saja. Tapi dengan syarat apa? Harus saling kontan. Harus saling kontan. Nah. Ya, saya beri contoh misalnya. Ada seorang datang ke toko. Ya. Dia punya uang 100 ribu. Dia bilang kepada pemilik toko, tolong, apa namanya, uang saya ini 100 ribu tukar, pecahan 10 ribu. Ya, pemilik toko periksa duitnya, oh saya belum punya 100 ribu, baru 50 ribu. Ya, ini 50 ribu, 50 ribunya nanti diambil lagi. Ya, ini boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Riba apa ini? Hah? Riba nasiah. Ya, baik orang ini perluan, bagaimana caranya kalau tidak boleh? Ya, apa solusinya? Ya. Solusinya 100 ribu ini katakan ini 100 ribu saya jadikan jaminan. Ya. Kita bukan menukar. Ini apa? Jaminan. Sekarang saya ambil berapa? 50 ribu. Besok ya 50 ribu ini saya bayar. Atau besok kalau ada tukar nanti saya tukar dulu baru saya bayar yang apa? 50 ribu. Jelas ya? Ya kalau dia jaminan tidak ada masalah. Tapi kalau penukaran ini tidak apa? Tidak diperbolehkan. Ini hukum penting diperhatikan. Ya penting diperhatikan. Ya sekarang dia mengirim uang, transfer ya, banyak ini di perbankan, transfer. Ya dia transfer uang. Dia transfer uang bentuknya dolar. Dia terimanya apa? Rupiah. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Ya ini tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya? Dia transfer rupiah. Ya. Terus dia terima apa? Hah? Dia terima dolar, ini tidak diperbolehkan. Sebab dia mengumpulkan antara dua kesalahan. Yang pertama, dia sudah mengirim ya dalam dan akan menerima dalam mata uang yang lain. Kemudian dia di sini melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama dia mengirim dan sekaligus penukaran. Ya. Dan ini masuk dalam melakukan dua transaksi dalam satu apa? Dalam satu akad. Ya, perhatikan ya kaidah-kaidah itu. Kadang kalau kita masuk ke yang lainnya, kaidah itu akan diterapkan. Jelas ya? Maka ini diperhatikan di pembahasan riba ini, banyak sekali cakupannya. Karena itulah riba disebutkan masuk dalam hampir seluruh bab muamalah. Iya, dalam banyak pintu ibadah dia masuk pembahasan apa? Riba ini. Karena itu hendaknya seorang punya fikih yang bagus dalam riba. Sampai Umar bin Khattab berkata, jangan ada yang mendekati pasar kami orang yang tidak mengerti hukum apa? Hukum riba. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi saya simpulkan di sini, ya, bahkan bahwa mungkin ya di dalam penukaran barang riba dengan tidak riba ini mungkin ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ya, dia menukar barang ribawi dengan barang ribawi, satu jenis dan satu illah. Maka ini disyaratkan apa? Disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Harus semisal. Dan syarat yang kedua harus kontan. Yang kedua, dia menukar barang ribawi dengan barang ribawi satu jenis tapi berbeda illahnya. Satu illah tapi berbeda apa? Jenisnya. Satu illah tapi berbeda apa? Jenisnya. Ya, kalau satu jenis berbeda illahnya itu tidak mungkin ya. Ya, baik. Jadi satu illah berbeda apa? Jenisnya. Ini disyaratkan apa? Satu syarat saja. Harus apa? Saling kontan. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, dia menukar barang ribawi dengan barang ribawi, tetapi berbeda jenis dan berbeda illahnya. Berbeda jenis dan berbeda apa? Illahnya. Dia beli beras 1 gram emas, dia tukar dengan 10 kilo beras mandi misalnya. Iya. Boleh atau tidak? Iya. Boleh, sebab di sini berbeda jenis dan berbeda apa? Illahnya. Walaupun sama-sama barang ribawi, tapi berbeda jenis dan berbeda illahnya, tidak disyaratkan syarat apapun. Jelas sampai sini? Iya. Keadaan yang keempat, ya. Keadaan yang keempat, dia menukar barang ribawi, ya. Dia menukar barang ribawi, ya. Dengan barang selain apa? Barang ribawi. Ini disyaratkan apa? Tidak disyarat, boleh saja. Keadaan yang kelima, dia menukar selain barang ribawi dengan selain apa? Barang ribawi. Ini tidak apa? Tidak syaratnya. Ini lima keadaan. Jelas ya? Ya. Kalau mengetahui lima keadaan ini seperti kaidah di dalam pembahasan apa? Pembahasan riba. Maka selesai sudah kaidah-kaidah yang ingin kita terangkan di sini berkaitan dengan riba. Sekarang kita baca ucapan Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, yahrumu bai'ud dhahabi bidhahabi. Diharamkan. Ya, diharamkan menjual emas dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Dan diharamkan transaksi perak dengan perak. Wal bur bil bur. Apa bur tadi? Gandum dengan gandum. Wa syair bi syair. Syair apa? Ya, dia sejenis gandum tapi apa? Lebih kecil bijinya dari gandum. Wa tamru bit tamri. Korma dengan korma. Wal milhu bil milhi. Garam dengan garam. Illa mitlan bi mitlin yadan bi yadin. Jelas ya? Jadi syaratkan harus apa? Semisal dengan semisal, setangan dengan setangan. Ini dua syarat yang kita sebutkan. Kalau sejenis dan seillah disyaratkan dua syarat. Harus apa? Semisal dan saling kontan. Kemudian kata beliau, ini sudah ya, pembahasan pertama definisi riba dan pembagian riba sudah kita terangkan. Pembahasan kedua barang-barang ribawi sudah kita terangkan. Pembahasan yang ketiga penukaran dua barang ribawi yang sejenis dan satu illah sudah kita terangkan. Kemudian ya, berikutnya kata beliau rahimahullah, ya, wa fi ilhaqi ghairuha biha khilafun. Ya. Dan mengikutkan selain dari enam barang ini digolongkan ke dalam barang ribawi ada silang pendapat. Ya, sudah kita sebutkan ya. Ada yang mengatakan bahwa ya di dalam masalah barang ribawi apakah cuma terbatas pada enam atau ada yang selain dari enam? Jawabannya tidak terbatas pada apa? Pada enam. Jelas ya? Ada selain daripada enam. Baik, kalau dia selain daripada ada enam ada, maka ya dalam emas dan perak apa ilahnya tadi? Hah? Mutlaqus samaniyah. Yang punya illah mutlaqus samaniyah masuk di dalam emas dan apa? Perak. Sama dengan emas dan perak. Contohnya seperti apa? Mata uang. Kemudian yang ketiga, apa berikutnya adalah empat barang yang lainnya, ya makanan. Ini ilahnya apa? Apam dan apam al wazan au al kay. Ya, bisa dimakan dan ditimbang atau ditakar. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, fa idza ikhtalafa al ajnasu jaza at tafadul idza kana yadan bi yadin. Apabila jenis berbeda. Ya, maksudnya jenis berbeda dan apa? Satu illah. Ini harus ditambah di situ ya. Idza ikhtalafa al ajnas wa tahadatil illah, harus ditambah. Ya. Idza ikhtalafa al ajnas wa ba wa tahadat al illah. Apabila jenisnya berbeda dan illahnya sama, maka boleh tafadul, tapi dengan syarat apa? Harus kontan. Adapun kalau jenisnya berbeda, ilahnya berbeda, ya, maka tidak disyaratkan apa? Syarat apapun. Jelas ya? Kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullah, "Wala yajuzu bai'ul jinsi bi jinsihi ma'a al-'ilmi ma'a 'adami al-'ilmi bit-tasawi." Ya, wa in sahibahu ghairuhu. Ya. Dan tidak boleh. Ya. Dan tidak boleh dia menjual sebuah jenis dari barang riwawi, dia tukar dengan jenis yang lainnya ma'adamil ilmi bittasawi. Iya. Dengan apa? Dia tidak mengetahui akan kesamaannya. Dia tidak mengetahui akan kesamaannya. Walaupun disertai dengan selainnya. Walaupun disertai dengan selainnya. Misalnya ada yang menukar emas. Ya, emas ya. Emas misalnya apa? Satu kantong. Dia tukar dengan emas satu kantong. Ya. Emas yang satu kantong lainnya ini kalau ditimbang, ya. Misalnya apa tidak diketahui berapa jumlahnya, cuma dikatakan emas dan emas. Afwan ini ya, enggak ada timbangannya, cuma dikatakan emas dan emas. Kantong yang satunya bercampur dengan mutiara, misalnya. Apakah boleh ini ditukar? Dia enggak tahu, dia enggak melebihkan, tapi dia enggak tahu ini sama atau tidak. Jelas, dia enggak tahu sama atau tidak. Bukan dia melirikkan. Kalau dia melirikkan apa tadi? Haram. Tapi ini dia tidak tahu. Sama atau tidak? Maka Syaukani di sini memberi kaidah yang masyhur di tengah para ulama yang berbunyi al-ilmu apa? Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Itu kaidahnya. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bi apa? Bit-tafadul. Tidak mengetahui adanya kesamaan itu sama saja dengan mengetahui adanya tambahan. Jelas ya? Jadi sekarang kalau misalnya saya tahu, saya tukar emas dengan emas, saya tahu ada tambahan di sini. Itu hukumnya apa? Riba. Sebagaimana itu riba hukumnya, maka sama saja. Kalau saya menukar emas dengan emas, saya tidak tahu sama atau tidak, ya, maka hukumnya juga riba. Jelas ya? Itu kaidahnya. Jadi sekali lagi saya ulangi kaidahnya. Al-jahlu bittasawi kal ilmi bittafadul. Ini dipahami atau tidak ini? Hah? Dipahami atau ngantuk? Hah? Baik, saya ulangi. Al-ilmu bit al-jahlu bit tasawi. Al-jahl artinya apa? Tidak mengetahui. Bit tasawi tentang apa? Kesamaan. Tidak, tadi kita syaratkan kalau barang ribawi mau ditukar dan dia sejenis, disyaratkan apa? Hah? Dia harus sama, ya kan? Dia harus sama. Sekarang ini barang dua barang ribawi, satu jenis, emas dengan emas misalnya. Dia ingin tukar. Iya. Dia ingin tukar. Kalau dia lebihkan, ini hukumnya apa? Riba. Jelas ya? Itu jawabannya mantap. Kalau dilebihkan, dia tahu lebihkan pasti apa? Riba. Sekarang dia tukar, dia tidak tahu. Ini lebih atau tidak? Dia tidak tahu. Ini hukumnya apa? Riba. Hukumnya riba juga. Sama saja kalau dia tahu, tidak tahu hukumnya apa? Tetap riba. Jadi yang diinginkan di dalam masalah penukaran, dua barang riba yang sejenis harus dipastikan jumlahnya apa? Sama, harus dipastikan kesamaan. Dia mengetahui lebih, itu riba. Dia mengetahui tidak lebih, ya, juga apa? Dia mengetahui lebih atau tidak, itu juga apa? Riba. Ya, dia mengetahui lebih, itu riba. Dia jahil, apakah lebih atau tidak, itu juga apa? Riba. Itu adalah riba. Jelas ya? Baik. Selesai di sini. Kemudian kata Syaukani, wala bai'ur ratabi bima kana yabisan illa li ahli al-araya. Nah, di sini beliau terangkan lagi, bentuk yang lain. Sekarang tidak boleh menjual ratab. Tidak boleh menjual rutab. Ya, afwan ya. Menjual rutab. Rutab itu apa? Ya, korma yang masih basah. Ya, biasanya dia kalau menguning sudah itu dikatakan apa? Rutab. Ya. Jadi korma ini begitu dia keluar, ya, dia lain warnanya, dia bunga kemudian jadi hijau, kemudian jadi merah. Ketika merah itu disebut apa? Balak. Ya, kemudian dia berubah menjadi apa? Kuning. Ya, kuning disebut apa? Rotop. Ya, kalau dia sudah menjadi korma yang sering kita makan, itu sudah apa? Tamar sudah. Dalam bahasa Arab. Jelas ya? Sekarang rotop ingin dia tukar dengan rotop yang apa? Sudah kering. Ya. Rotop masih, tentunya kalau dikatakan rotop masih basah, di mana letaknya? Ya, di pohonnya. Rotop di pohon ingin ditukar di darat dengan apa? Dengan korma yang kering. Boleh atau tidak? Ya. Ini kan berkaitan dengan kaidah tadi. Dia ingin tukar korma. Ya. Rotop di atas apa? Di atas pohon. Ya, dia tukar dengan apa? Dengan korma yang sudah siap di mana? Ya, di darat. Ini beda ya antara korma dengan rotop. Kalau sama, korma dengan korma ditukar, korma di atas pohon ditukar dengan korma di darat. Ya. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya riba. Dia dihitung apa tadi? Apa nama jual beli terlarang? Ayo, sudah lewat tadi. Waduh, gimana caranya? Hah? Disebut al-muzabana. Ingat tadi al-muzabana? Hah? Ya. Ya. Diperhatikan ya, al-muzabana. Ya, al-muzabana itu jelas. Ya, jelas ya? Korma dengan korma, ini tidak ada maslahatnya. Tidak ada maslahatnya. Si penjual, kalau dia ingin korma, dia juga punya korma. Yang di atas juga korma. Apa bedanya? Ya, sama-sama sudah korma sudah. Tamar. Tapi kalau rotop yang di atas ini tamar, ini kan beda. Ini basah, masih segar, dan ini apa? Sudah kering. Korma. Jelas sampai sini? Ini berbeda. Jadi korma dengan korma, ini muzabana. Tidak boleh. Ya. Jadi tukar, ini tidak tahu. Ini yang disebut tadi, al-jahlu bittasawi, kali ilmu bila apa? Bittafadul. Dia tidak tahu berapa jumlahnya yang di atas. Ya kan? Siapa yang tahu berapa timbangannya yang di atas ini? Kan tidak ditahu. Cuma paling tidak dikira-kira. Oh, dia kira-kira ini sekitar 20 kilo. Nih, saya bayar 20 kilo misalnya. Jadi. Ya. Ini tidak boleh. Inilah kaidah kita terapkan tadi. Al-jahlu bittasawi kal ilmi. Apa? Bittafadul. Tapi di sini diperkecualikan tentang rutab ditukar dengan apa? Korma. Ya. Ada orang dia tidak punya duit. Tidak punya duit. Tapi dia punya korma. Dia punya apa? Korma. Dia ingin makan rutab. Dia ingin makan apa? Rutab. Pemilik rutab juga begitu. Dia ingin makan korma tapi kormanya belum matang. Iya. Dia perlu apa? Perlu korma. Maka ini diperbolehkan menukar. Inilah yang disebut dengan nama al-araya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama apa? Al-araya. Karena itu kata Syaukani, illa li ahli al-araya. Kecuali bagi orang yang apa? Ya. Menginginkan araya. Menginginkan araya. Ya, araya itu jama dari arya. Al-araya jama dari apa? Arya. Dan arya itu artinya ya, dari kata uri, telanjang ya. Dia telanjangkan, dia biarkan kormanya. Artinya dia punya korma, dia biarkan. Karena dia sudah ganti sama orang, dia biarkan sampai orang itu mengambil habis korma itu. Makanya disebut apa? Arya. Ya, jamanya araya. Nah, araya ini, araya, ya, itu secara bahasa tadi ya. Kalau secara istilah, saya istilahkan. Araya adalah bi'ur rutab. Biru'usin nakhal harfan. Ya. Bimalahu. Baik. Ya. Harfan. Ya. Baik. Kemudian yabisan bimitlihi. Yabisan bimitlihi minat tamr. Kailan ma'luman la juzafan. Ya. Dia menjual atau mengganti rutab yang masih berada di mana? Di pohon-pohon kormanya. Dijual secara harfan. Secara apa? Secara kira-kira. Ya, dia tukar dengan korma ya, yang kering. Semisal dengannya. Dengan kailan yang maklum. Korma yang sudah maklum apa? Kailnya, bukan juzafan. Bukan di juzaf. Secara kail. Kalau juzaf itu langsung. Satu misalnya ini, langsung diambil satu keranjang, kemudian ini dia tidak tahu berapa ininya, itu juzaf namanya. Dan ini bukan itu yang dimaksudkan. Dia di bawah, jelas. Tapi yang di atas apa? Diperkirakan. Yang di bawah misalnya 5 kilo, yang di atas diperkirakan. Ini di atas sekitar, di harf kemudian, terlihat dia pastikan kamu bayar sekian. Jelas ya? Itu harf. Jadi harf, korma misalnya sudah berbuah. Maka datang orang yang pandai melihat. Ini ada keahlian, orang yang punya keahlian. Dia sekedar lihat pohonnya, ya. Kemudian dia lihat berapa tangkai yang keluar, Kemudian dia katakan, ini kalau matang dia sekitar 10 kilo. Jelas ya? Ya, maka akhirnya orang itu pun yang ingin mengambil rutab ini, membeli rutab ini, dia bayar 10 kilo apa? 10 kilo korma. Kemudian satu pohon ini sudah menjadi apa? Buahnya sudah menjadi miliknya. Nanti diambil sampai habis. Jelas ya? Ini halsan. Jadi demikian itu yang disebut dengan araya, demikian keadaannya. Maka di sini saya terangkan bahwa araya dibolehkan oleh para ulama dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama, ada illah yang membolehkan terjadinya araya. Ada illah yang apa? Yang membolehkannya. Ini syarat yang pertama. Apa illah yang membolehkannya? Ya. Yaitu adanya keperluan hajat dari si pembeli atau siapa? Si penjual. Adanya hajat dari si pemilik pohon korma dan si pemilik korma kering yang berada di mana? Di daratan. Ya. Semuanya punya hajat. Jelas ya? Jadi si pemilik korma, dia ingin makan korma apa? Misalnya dia ingin makan korma, tapi berhubung karena semuanya masih basah, ya, dia tidak punya korma yang apa? Sudah matang. Dia perlu korma matang, kan begitu? Ya caranya ya, dengan menukar dengan apa? Yang ada dia miliki, di atas pohon. Ya. Maka ini ada hajat. Demikian pula misalnya si pemilik korma, dia tidak punya duit, dia cuma punya apa? Hah? Korma kering. Dia perlu kepada korma segar. Ya dia datang, kita tukarlah korma segar itu dengan korma saya sekarang ini. Maka ini tidak ada apa? Tidak ada masalah. Ini syarat yang pertama. Ya, harus ada apa? Illah yang membolehkannya, yaitu ada keperluan. Ya, jadi sebab yang membolehkannya adalah karena si pemilik dan si penjual, ya si pemilik dan si pembeli apa? Pembeli rutabnya itu sama-sama punya keperluan. Kemudian syarat yang kedua, iya, hendaknya korma tersebut dijual dengan cara diharf, iya, dengan cara di apa? Diharf, ditahrif. Tahrif itu artinya dikira-kira, iya, dikira-kira dipanggil ahlinya. Jadi ini disyaratkan orang yang ahli ya, jangan dia datang tidak tahu ahli-ahli dia kira-kira aja, oh kira-kira begini aja dah, ya tidak. Tapi memang orang ahli, iya. Nah, dan ini dimaklumi ya, orang-orang yang punya keahlian seperti ini. Ya. Orang-orang yang punya keahlian seperti ini. Biasanya penjual-penjual mangga itu, pembeli-pembeli mangga yang lewat itu orang ahli itu. Ya, dia sekedar lihat pohonnya, langsung berani dia tawar. Sebab dia tahu ini, apa namanya, kalau buah seperti ini jadinya berapa nanti dia tahu. Jelas ya? Ini punya keahlian. Sama dengan korma. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Dalam mengukut zakat pun, ini dipakai cara al-harf dalam mengukut zakat. Jadi kalau dia utus seorang utusan ke sebuah kebun, ya, pemilik korma dia punya kebun korma, kan begitu? Pemilik kebun korma pasti bayar apa? Ya, bayar zakatnya. Ada zakat yang dikeluarkan. Sebab dia dari hasil apa? Hasil bumi. Dan kita telah sebutkan kemarin dari makanan yang boleh dikeluarkan dari hasil bumi, ilahnya apa? Nah, ini baru dites. Yang kemarin sudah nggak lulus ujian, gimana caranya? Ya, kemarin ilahnya karena dia apa? Bisa disimpan dan bisa apa? Ya, bisa ditakar atau dikilo. Jelas ya? Ya bisa disimpan. Korma masuk di dalamnya. Maka suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi korma seorang perempuan tua. Ya, beliau datangkan tukang apa? Tukang hitung. Maka tukang hitung ini berkata bahwa korma ini jumlahnya apa? Sekitar sekian ausuk. Ya. Subhanallah, ketika panen, ya, ternyata betul seperti yang dikatakan oleh tukang hitung itu. Dan waktu dihitung itu, ya, jadi belum dipanen ya, begitu dihitung, dikira-kira dihitungannya berapa, Nabi sudah menetapkan, nanti kamu keluarkan sekian. Jelas ya? Sudah dipungut, sekian yang dikeluarkan. Ini tidak ada masalah, kalau memang dia apa? Diperlukan. Iya, jelas ya? Maka ini cara harf, ini syarat yang kedua, disyaratkan. Pada al-araya. Jadi korma ini sekarang mau ditukar. Ya, korma basah rutab di atas mau ditukar dengan korma kering. Tentunya pemilik korma kering ini akan membayar. Ya, kalau si penghitung berkata korma basah ini nanti kalau matang dia jumlahnya 10 kilo, maka dia bayar berapa? 10 kilo. Jelas ya? Jelas sampai sini? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Ya. Hendaknya penukarannya tersebut tidak lebih dari 5 ausuk. Tidak lebih dari apa? 5 ausuk. Jadi dia 5 ausuk kurang. Ya. 5 ausuk apa? Kurang. Tidak boleh lebih. Jelas ya, kalau dia lihat misalnya pohonnya. Oh ini pohon, korma ini. Ya. Apa? 1, 2. Oh ini 10 ausuk semuanya. Nah ini tidak boleh. Paling banyaknya berapa? 5 ausuk saja. Karena memang asalnya dibolehkan karena apa? Ada hajat saja. Ya. Kalau sudah lebih 5 ausuk ini namanya dagang sudah. Ya, jelas ya? Sudah dagang. Tapi ini karena hajat, dia ingin apa? Ingin makan, ada keperluan darinya. Jelas ya? Jadi disyaratkan hanya 5 ausuk dan itu datang dalam sebagian riwayat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, syarat yang keempat, si pembeli dia tidak punya uang cash, dia hanya punya apa? Punya korma. Ya kalau dia punya uang, ya maka ini tidak ada keperluan. Dia bayar dengan apa? Dengan uangnya. Dia bayar dengan apa? Dengan uangnya. Jadi si pemilik korma ini dia punya apa? Dia tidak punya uang. Ini syarat yang keberapa ini? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, ya. Pembayarannya atau penukarannya, pembayarannya itu harus saling kontan di majelis. Ya, jadi begitu si penghitung berkata, ini sekitar 10 kilo, langsung 10 kilo itu diserahkan kepada siapa? Si pemilik pohon. Dan si ya pemilik korma kering ini dia pun berhak sudah mengambil apa? Mengambil ya pohon atau mengambil buah yang berada di apa? Pohon tersebut. Ya, jelas ya? Maka ini sudah terjadi akad di situ. Kalau dia tidak saling kontan di majelis, maka ini artinya apa? Riba apa? Riba nasiah. Ya. Dihitung sebagai apa? Riba nasiah. Jelas sampai sini. Jadi ini 5 syarat. Dari syarat bolehnya B al-araya. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kata Syaukani, wala bai'ul lahmi bil hayawan. Ya. Dan tidak boleh dia menjual daging dengan apa? Dengan hewan. Ya. Sekarang misalnya ya. Ada sapi. Ya. Sapinya dia lihat. Ya. Sapinya dia lihat. Oh ini sapi kamu saya bayar aja. Ya. Saya bayar saja sapi kamu dengan 20 apa? 20 kilo apa? Kilo daging. Daging sapi juga sama. Ya, dia bayar. Boleh atau tidak? Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh Imam Asy-Syaukani. Jelas ya? Ya karena ada orang sapi, dia memang mau potong sapinya. Ya. Dia mau potong. Dia tahu, ya, sudah. Orang ini kan kadang tidak perlu tulang, dia perlu daging saja kadang. Macam-macam keperluan orang. Sudah ditawari. Ya kamu, kalau terjadi, ini tidak diperbolehkan oleh Asy-Syaukani. Ya kenapa beliau tidak perbolehkan? Ada hadith-hadith yang menjelaskan. Ya namun sangat disayangkan, semua hadith yang beliau sebutkan dalam hal ini adalah hadith yang lemah. Semuanya adalah hadith apa? Hadith yang lemah. Ya sisa di dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan asalnya halal, boleh. Dan ada yang mengatakan bahwa ya, bentuk dari transaksinya ini mirip dengan sejumlah transaksi yang dilarang di dalam syariat. Dilarang menukar kismis ditukar dengan apa? Ya, dengan anggur yang berada di pohonnya. Ya. Dilarang menukar apa namanya? Buah yang kering, ya korma yang ada di darat ditukar dengan korma yang ada di apa? Di pohonnya. Ini al-muzabana. Jelas ya? Ya. Maka demikian pula di sini daging ya sama. Ya, jelas ya? Daging pun demikian sama. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan ini tetap tidak boleh. Ya, kalau daging dengan daging tidak boleh. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin beliau rinci. Ya. Beliau rinci. Kata beliau kalau daging yang maksudnya dia nukar adalah dia mengambil dagingnya, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau maksudnya dia tukar, dia ingin memanfaatkan kendaraan itu, dia punya daging, tapi dia perlu kuda. Ya, untuk dia pakai. Dia tukar untuk dia pakai, maka tidak ada masalah. Kata beliau, karena memang asalnya hadisnya apa? Lemah. Dan asalnya Allah firman wa ahallallahu al-bay. Allah menghalalkan jual beli. Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wala wa yajuzu bai'ul hayawan bi ithnaini aw akthar min jinsihi. Dan boleh menjual dua hewan atau menjual seekor hewan dengan dua ekor atau tiga ekor dari jenisnya. Satu ekor kambing ditukar dengan apa? Tiga ekor kambing. Boleh atau tidak? Boleh. Ya kenapa? Sebab ini bukan apa? Barang ribawi. Kita kembalikan ya kepada kaidah asal kita. Itu bukan apa? Barang ribawi. Maka tidak ada masalah. Ya, satu ekor ayam ditukar dengan apa? 10 ekor ayam, boleh atau tidak? Ya, boleh saja. Jelas ya? Satu butir telur, ya, ayam kampung ditukar dengan 3 butir telur ayam ras, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jelas ya? Baik, demikian seterusnya. Kemudian kita beri wala yajuzu bai'ul inah, dan tidak boleh bai'ul inah. Bai'ul inah ini sudah kita terangkan ya bagaimana bentuknya. Dan pengharaman tentang bai'ul inah itu diterangkan oleh sejumlah hadis yang sahih ya. Baik, cukup sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut setelah asar nanti. Ya, dengan pembahasan al-khiyar. Ya, qadarullah masyaallah. Saya tadi berharap kita ya selesai di halaman 58 babul qard. Pinjaman kita selesai sampai duhur ini. Tapi molor lagi. Ya. Ini turun terus ya targetnya. Gimana caranya? Ya, kemarin kurang satu halaman. Ya. Baik, kita harus kejar target ya. Sebentar malam tunggu siap lagi Badai Isya. Gimana? Siap Badai Isya? Ya, baik insyaallah. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.